penjagaan terhadap kepada yang dhaif-dhaif pikiran. Kata musnad penjagaan, jadi satu peringatanlah, peringatan dan penjagaan terhadap kepada yang, ini orang yang dhaif-dhaif pikiran, yang lemah fikir. Maksud dhaif pikiran ni orang yang kurang berfikir tentang hal akhirat. Padahal dia cerdik-cerdik pun, tapi maksud dengan yang dhaif pikiran di sini, orang yang kurang berfikir, yakni orang yang kurang berfikir tentang hal-hal akhirat. Ah, menurut saya tu dhaif pikir. Walaupun dia tu cerdik tahu mana pun, tapi tak pernah fikir bab akhirat, tak pernah fikir bab masalah kelakuan akhirat, dikatakan yang dhaif dan fikir juga. Walaupun dia di segi dunia dia bijak, di segi dunia fikir dia tajam, tapi di segi ni jadi dhaif fikir. Maknanya sini homusan nenek. Ha, ini penjagaan ni hadap kepada mereka adalah nampak berpenuh penah. Penuh penah itu. Penuh penah lah. Penah tu hebat tu. Dia mari sekali dengan penuh. Penuh penah. Penuh jenuh. Jenuh jenah. Penuh penah. Jenuh jenah. Hanya dua tu. Sekali. Ha, dia kacau kita dah. Tengok orang yang penuh penah. Ha, penuh penah. Dia kelima tu. Sejak ke kampung dia tambah. Dia kelima tambah lepas ada. Ya semelayu ni ada gitu. Dia tambah yang lagi lepas ada tu. Bukit Bukau. Gunung Ganang, penuh penah. Macam-macam ya dah. Dia kata, adalah nampak berpenuh penah kampung-kampung dan kedai-kedai. Nat dan bandar-bandar. Nat ni, siyalah nat ni. Nat, pasar tu lah. Pasar. Kau mahu kita panggil nat. Nat yang main dulu pun ada dah. Nat tu banyak dah. Kau tu nak tabeh lah. Tapi nak tabeh ni baru je. Nak palah, kita kata. Nak jamu. Ha, tu masa dulu aku susah tu. Lama-lama ni dah tu. Ha, tu. Nak komi. Ha, apa isi tu? Nak lama-lama. Eh? Ha, tu. Segi dah tu? Ya, dah situ dah. Oh. Habis pun sedap siap pun. Ha, tu. Penjagaan terhadap kepada yang dhaif, orang yang dhaif berfikir adalah nampak berpenuh penah kampung-kampung baik dan kedai-kedai baik, nat ke dan bandar ke dan wait-wait. Wait ni lepas banyak dah. Wait ni tempat yo panggung lah, tempat panggung wayang. Asalnya wayang kulit, kalau ada majlis pun wayang kulit mereka. Ha, tu naik panggung gitu ke, ha, penuh. Okay. Ramai. Dan tempat-tempat kenduri, kok pulok-pulok, okay, pulok. Ha, tempat pulok-pulok tu ramah kamu. Tempat kenduri, buat kenduri kahwin dan sebagainya, ramah kamu. Dan tempat-tempat berjudi, ha, ni pun ramah kak. Ha, jadi belikong banyak. Dan umpamanya, umpama tempat-tempat yang tersebut tu, umpama-umpama itu, umpama tempat tersebut tu, mana tak eh? Seperti tempat, kita ada tempat tewas burung, tempat apa tak? Tempat berjalan di patah-patah, Teluk Semileh. Tanya kalau ni, ha, tempat berjalan pantai-pantai di patah. Itu macam-macam lah, banyak tempat. Umpamanya. Musanya kata, hey, tempat lagu tu tu eh. Ialah, tempat tersebut tu ialah dengan jalan berganti-ganti. Berganti apa? Bertukar-tukar, berganti-ganti. Berganti yang dilihatkan dan juga yang melihat. Berganti orang yang dilihat, benda yang dilihatkan dan juga yang melihat. Tempat tu tu, apa makna itu? Berganti-ganti yang dilihat dan juga yang melihat. Ha, tulis itu sikit. Betul berganti-ganti itu. Yakni tempat-tempat itu, apabila habis satu tempat, nascaya berganti tempat lain. Nascaya berganti tempat lain pula. Apabila habis satu lapisan, timbul lapisan lain pula. Timbul lapisan lain pula. Sama ada pihak yang dilihat. Sama ada pihak yang dilihat seperti barang-barang dalam pasar dan wayang dalam wek. Dan wayang dalam wek. Atau pihak yang melihat sendiri. Atau pihak yang melihat sendiri. Seperti orang-orang beli. Seperti orang-orang beli. Atau orang menuntun wayang. Habis itu. Atau orang menuntun wayang. Menuntun ni tengoklah dia tengok. Habis itu. Itu maknanya. Duk gila tak mau. Kalau nak tu barang baru-baru tak mau. Nak esok, nak minggu depan tu barang lain pula. Orang lain pun pula beli. Orang lain pula beli. Pakat dia mari. Nampak muka lain pula ni. Orang nak. Tuan dulu duduk mana ni? Tuan kedai dulu. Tuan kedai orang wala hidup nak lain pula dah. Nak ni tak jual dah. Nak ni ha ni. Orang lain pula. Duk atas jalan tu berganti dilihat dan juga yang melihat. Tak boleh faham dah. Ha, tu tak suka. Lagu mana? Cara berganti tu. Taswir rupa berganti yang dilihat sikit. Rupa berganti yang dilihat dan juga yang melihat tu rupa lagu mana? Taswir rupanya dengan bahawa mati atau mapoh. Setengah-setengah. Ha, tu. Ulis setengah-setengah gulungan. Mati atau mapoh. Apa ni menatai lah kita kata. Tak apalah. Ada kepada burung-burung misalnya. Ada lain-lain lagi. Ah tu oya kulit tu dalam bawah tu mati dah orang lain pula kecek. Sorok bet tu, sorok tulah tu. Sebab ia belakang tapi bukan kecek je nanti nak buat ya, oya kulit. Ah tu. La bahakaza. Mati ataupun mapuh. Ulis setengah gulungan dan diperanakkan yang lain. Diperanakkan lain. Misalnya tua kedai mati, ganti anaknya dia jaga kedai. Jaga kedai. Dah. Tak jual, ganti dengan kedai. Kalau kedai tu tak jual, ganti kedai lah. Begitu, kedai tu mapuh lah. Orang tak masuk lah. Ha, ganti kedai lain pula situ. Duk gitu, kalau anak kedai ni tuan mati, anak ya pula jaga. Duk lagu tu. Ya dah. Hei, musanai dia buat miskin tengok. Ya tak Allah. Banyak benar. Penuh-penuh kampung-kampung kedai lagi tu jadi miskin. Orang kita dia mikir-mikir. Buat aktibar berlaku benda tu benda ni. Orang tak aktibar, tak aktibar. Walaupun dalih duduk depan mata ya dah. Tapi tak payah tiba. Hak ni jauh mana pun dia fikir be. Ambil buat kira, buat kira. Ni tu jadi. Tu heavy jadi basirah ke dia. Dia kata. Allah. Begitulah hingga akhir dunia. Dia kata. Begitulah duk berganti-ganti lagu tu lah. Hingga akhir dunia. Sampai ke akhir mak. Duk lagu tu. Dan habis benih-benih. Sampai ke habis nasab keturunan. Habis lagu tu. Duk pergi lah ganti. Ah, tu ni ceriah itu pun lagu tu lagi je lepas tu anak lepas nak tu cucu pula. Dak gile lagu tu sampai ke habis benih-benih. Ah, tu ha. Musanya kata bukanlah dengan sebab tahalamo, ya bukan ni ke mana ni. Ya kata tempat tersebut tu dengan jalan berganti-ganti tu. Alah. Jalan berganti-ganti. Ganti itu lepas hok tu. Bukanlah dengan sebab tahan lama. Bukan duk lama dah. Kedah tu nak tahan lama mana? Kedah lain pula. Orang tu nak tahan lama mana? Bahaya tu dah. Jadi berganti-ganti tu bukanlah dengan sebab lama, tahan lama dah. Bukan duk lama tidak bertukar-tukar dah. Seperti batu-batu yang di bukit-bukit dan di gunung-gunung ke. Hak tu tak apalah, tak bertukar ganti dah. Duk lama nampak lagu tu lah. Wapa jalan nafsu hidup lapis saya mari dah. Batu situ, gunung tu. Nampak jauh daripada tok kita lagi lagu tu. Kita tak tukar-tukar. Tak apalah gunung. Tapi ni, rupa ni nak ke baik, kedah ke baik ke, semua ni dengan jalan berganti-ganti, bukan dengan sebab tahai lama sepanjang batu-batu yang di bukit dan di gunung-gunung tu dah. Baik dah. Ha, kalau bukit-bukit tak apalah. Ni tak. Duk tukar. Ha, tu. Ni kita mau di Mesir ni setahun. Klik ni baik lah pula. Kampung rupa lah ni dah. Eh, anak dia tu gimana ni kampung tu walih dah. Ha, tu tengok tu duk tukar hati sama tu. Maka di sini, ha, tu pada penjagaan hamba ni ni, ada pelak sikit, dia kata. Ha, ada pelak sedikit ni. Pelak lagu mana, dia kata. Iaitu, hok kata pelak sedikit dia. Buah durian. Dia kata, ini pasti ke buah dia. Buah durian. Atau rambutan. Dan upamanya, upama buah dia tu, walau kau rasak, kita kata. Ha, macam-macam lah. Buah dia, buah muktai. Tapi yang misal dia muktai ni, nampak muda, dia musim tu lah. Lima kali dua tu. Boleh kena ada sekali tu dua tu. Ha, ni. Pada okong dengan ni, orang lasak buah tu, cucuk. Cucuk. Ha, cucuk tu. Buah dia, lama dah. Ha, lama. Apa weh. Buah durian atau rambutan atau upamanya. Musanya kata, eh, maka pada musim buah tu. Bila sampai musim buah tersebut. Pada musim buah tu. Kita lihat. Kita nampak ada tiap-tiap kali nak. Dia kata. Tiap-tiap kali nak. Ha, nak rengu kita tahu tiap-tiap kali pasaran. Buka pasar. Ha, nak ada pula. Buah dia ni. Ha, nak ni. Ha, ada pula buah dia tu. Ha, mungsi depan. Ha, nak ada pula. Ha, tahu depan. Ha, ada pula buah maktai tu. Dia kata. Musim buah tu kita lihat ada tiap-tiap kali nak. Dan tiap-tiap kali minggu. Dia tidak minggu. Tiap-tiap kali minggu. Tiap-tiap minggu. Minggu kadang-kadang nak tu minggu sekali. Tapi nak rumah kita lah. Ikut tanah tu. Tak hari. Tiap-tiap hari. Ha, senang lah. So, kamu penuh anak. Pagi petang. Ah tu. Dulu malas dia ada tapi jalan jarang-jarang nak malas. Ha, tak jarang-jarang sangat sampai ke malas tu. Ha, tu. Tapi tu pagi ke pagi petang. Pagi tu biasa tak ada manalah malas nak palah ke. Nak apa lagi? Nak kelai ke tu nak jamu. Ha, tu tanding tu. Ha, tu hope sini nak pagi. Kalau nak petang tu banyak nak. Maka tengok dia kata, tiap-tiap mengu, tiap-tiap kali nak ni, eh? Dan tiap-tiap kali mengu ni, yang kita pergi ke bandar umpamanya, misalnya kita pergi ke bandar, pergi ke kedai, ke mana, maka ia pun, jadi durian atau rambutan itu pun, dengan sebab berganti-ganti juga tu, dengan sebab berganti-ganti juga tu, jadi hak lain-lain juga tu, hak lain-lain juga tu, tiap-tiap mengu tu bukan hak tu lah tu, menguning hak lain. Mengu depan mari itu bukan hak tu. Lah tu hak lain. Orang kong tak tahu lama. Orang kong yang buruk undah. Ulek. Tapi nampak duk itu semua kena ni. Hak lain pula. Hak lain pula. Oh dia. Orang nak teh pun. Nak lama mana je. Nak lama mana je. Baik tu dah. Dia kata. Masa dia kata. Berganti juga kalau kira dah. Oh, berganti juga. Orang ni tukar. Mau pergi. Tapi. Wah dia ni pula ni dah. Dia kata. Hak tu pun dengan sebab bergila ganti juga. Tetapi pesennya. Pesen, pesen. Pesennya. Sejenis dia. Ha, tu pesen. Pesen, pesen. Cuma kita cakap pesen, pesen. Cuma kita fashion juga. Ah. Asal Inggeris fashion. Fashion juga. Jadi pesen, pesen. Dan kita pesen, pesen mana? Pesen kan? Peseng. Peseng ni jenis-jenis dia adalah. Tetapi jenis dia ni tidak teralih. Tidak berubah rupa. Hak lain-lain juga tu. Tapi tak. Tak berubah. Tak teralih. Tak berubah rupa. We. Kalau rambutan yang masuk. Kalau rambutan yang masuk. Dengan bulunya merah. Gitulah. Maka ada dengan bulunya merah. Gitu tak. Kalau kata rambut yang masuk. Rambutan yang masuk. Ya bulu merah. Maknanya kalau hok tak masuk bulunya hijah. Gitulah. Tahun ni pun lagu tu lah. Dia hok merah tu. Bulu. Bulu merah. Kalau hok masak. Tahun depan pun lagu tu lah. Tak ada kata tahun mana lagi tukar weh. Tahun ni. Orang teh tu masak jadi kuning. Tak. Bulunya di merah situ. Baik. Maka bila-bila pun begitu. Ya kata. Bila-bila pun begitu. Bila-bila kita nampak dan nak beli pun. Eh. Begitulah. Begitulah rupa dia. Begitulah rupa dia. Nak beli. Beli ceng. Mungkin beli mamak teh lah. Tak nak tanya rupa. Tak tanya sifat dah. Rupa tu lo. Padahal mamak teh belai lah. Eh. Mamak teh tukar semua tu. Tapi rupa dia tu hak tu lo. Misalnya. Dia nak ke mana ni? Nak ke mana? Ada lah tu. Ada lah tu. Dan kalau durian. Kalau durian tu. Dia kata. Pesennya, pesen durian tu duri tajam. Duri tajam. Gitulah wadiahnya. Tajam. Tajam sikit aja banyak tu hal lain lah jenis lah tapi tajam wadiah tu duri dia. Ha tu. Pesen dia. Tu wadiah dia kata. Maka bila-bila pun. Jadi tiap kali musim pun gitu. Begitulah. Jadi rupa tu lah. Maka bila-bila pun, tiap-tiap kali musim pun, begitulah. Wadien. Haa, baiklah. Wadien. Cara wadien. Dan kalau durian nasi kunyit. Ya jenis durian nasi kunyit ni nasi. Baik no lah nasi kunyit. Ya ada orang dulu panggil tu jenis wadien tu. Kau kuning. Kau kuning belakang wadien. Nasi kunyit. Ada dah. Ada model lagi dah. Kok nak apa tak dengar mana. Hei nasi kunyit, nasi kunyit wey. Dah. Batam mah wey. Haa, pasal tu. Ataupun. Apa lagi? Kawin wey. Apa lagi? Haa, tapi ada jenis dia. Jenis dia. Bagi tiap-tiap kampung pun tak sama pula. Ada kampung, kampung dengan jalan. Atas bukit tu, hodiah yang besar, lama je pada tok, tok nenek gitu lagi. Kau saya tak mampu lagi. Atas bukit. Lepas tu, atas tu seolah kata, bebas lah dia nak naik mek-mek pun jadi jarak orang nak naik sebab dia tinggi. Besar. Pun siapa sini? 10 orang. Okay. Besar. Haa, hok tu ada sekorang naik-naik-naik gitu. Hodiah luruh, jatuh atas pala mampu. Mati, mati. Mati. Okey. Tapi dia panggil nama dia panggil apa? Mek. Mek mega, mek. Ya ada tu. Bagi apa nak panggil? Ya dia panggil istilah dia tapi dengan sebab lama itu kan rasa tu kan jadi orang panggil jenis pet lain. Jenis-jenis lain tapi lama dah macam butir-butir. Oh dia butir. Oh dia butir tu lah tapi dia panggil nama. Nama dia tak serupa. Ha tu. Apa? Tak ingat nama dia. Ini nasi kunyit. Ada nasi kunyit yang saya suruh dulu. Durian nasi kunyit eh. Jenis dia. Yang nasi kunyit ni. Dia kuning dah. Nasi kunyit. Nasi kunyit. Ke pulut kunyit. Kalau sebenarnya orang tak buat nasi kunyit. Nasi kunyit. Eh? Pulut kuning tu. Dia buat dengan kunyit. Tapi panggil nasi kunyit. Pelak juga dah. Nasi kunyit. Tu. Nasi kunyit kena ke pulut. Makan pulut kena ke nasi. Rasa macam gitu-gitu. Dia makan pulut je. Dia kena-kena nasi. Tapi nasi kunyit. Kena ke pulau. Ada pula pulut kunyit. Macam juga dah. Durian nasi kunyit. Atau kita tahu batam mah ke apa lagi. Ceni. Apa lagi. Eh. Kan yao tu. Watel. Apa tu. Apa nama. Tu tak apalah. Maka dia kata. Dan kalau durian nasi kunyit pun. Maka bila-bila pun begitulah. Bila-bila pun, sampai ke bila-bila pun. Begitulah rupa dia. Maksudnya kata. Dan dimakianlah dikatakan dan ditarikkan. Dimakianlah. Seperti buah rambutan dan durian itulah. Seperti buah rambutan dan durian itulah. Dikatakan dan ditarikkan. Tarik, heret lagi. Heret lagi. Nak kata heret lah kan. Seperti rambutan. Rambutan anak sekolah. Anak sekolah lah. Bukan rambut. Bukan mokteh hok anak sekolah tu dah. Nama dia. Ha, nama mokteh anak sekolah. Anak sekolah. Ha, tu. Bila-bila pun lagu tu. lebih lepung lagu tu. Tak nak kalah. Duria batam mah. Bila-bila pun begitu. Pisai batu. Pisai batu. Dah tak pisai batu. Lagu mana pun. Lagu sama-sama. Tarik gila. Tarik gila. Tarik gila. Itu dah. Pisai batu. Rupanya gitulah. Pisai batu. Duria batam mah. Kita kata. Wah dia yang umat tak nak kalah. Anak kalah. Anak sekolah. Kau mana yang tak nama tu. Asal punca di mana ya. Lupa dia. Siap panggil kita ngok rumrian. Tapi siap panggil mokte sekolah. Bukit anak sekolah tak. Ya mokte sekolah. Ngok rumrian deh. Ngok rumrian. Kalau dia duduk tanah sekolah. Kali anak yang mikir pun dah. Boleh jadi cikgu tu buat mari tanah. Mula-mula ke. Allah Allah. Ke ayah dia tanah tu cedek untuk anak dia klik kolah ke. Maksudnya tak tahu lah. Tak tahu boleh yang dilakukan tu. Kulit tanah ni nanti anak klik mari boleh makan. Anak sekolah. Mak tak nak kolah ni. Tak tahu lah nama asal je suruh je mari tak ada tempat dia tu. Musa ni kata, tiba ni plan ni dah. Ada pun manusia kita, dia kata. Maka tak begitu manusia kita tak begitu. Tukar-tukar sokmo. Lepak anak cucu. Lepak cucu cucek. Cicik. Tepak kedah pun duduk tukar sokmo. Bertukar ganti. Tak tapi tak serupa dengan momok teh pun. Bagaimana eh? Momok teh bertukar juga. Musim tukar bukan hak baru. Bukan hak tulah. Hak baru-baru juga. Tapi. Rupa tulah. Boleh ceh. Mudah ceh. Tapi orang kita ni. Tak begitu. Maka tak begitu. Tidak seperti buah-buah kayu tu. Maka tak begitu. Tidak seperti buah-buah kayu tu. Sebab apa? Kata tak begitu. Kerana pada masa dahulu, di daerah kampung tempat tu, orang-orang di situ pakai kain-kain sarung belakang. Aha, tu je. Orang-orang di situ pakai kain-kain sarung belakang. Kain sarung baju teluk langor belakang. Tu, daerah tu, kampung tu. Maka sekarang dipakaikan seluar. Seluar, seluar lah. Pakai seluar. Oh, pelik weh. Oh, dulu pakai kain sarung belakang. Tapi lah ni pakai seluar. Gimana tak suka mokte wadi ye weh tu. Duk jadi suka mokte kok. Walaupun tukar maupun walaupun tukar apa generasi pun. Mokte kalau pun jadi kalau situ lah. Dia batamah pun jadi batamah tu lah. Pisah telur, jadi telur situ lah. Duk kuning manis, masak sedap lemak situ lah. Dah. Orang ni kok mana weh. Jadi pakai seluar. Tu. Seluar sendiri tak apa lagi, seluar curi pula dah. Curi hak orang. Curi hak orang tak apa lagi, curi hak penatel pula dah. Curi hak jenis lain, makhluk lain pula. Curi hak jin. Lagi curi hak jin lagi, seluar jin. Icu yuk jing mari pakar. Misalnya. Misal. Lelak. Jadi kot tu. Ayah kata. Maka sekarang dipakai seluar. So. Dan peseng dulu. Peseng dulu ini. Cara hidup orang dulu. Peseng dulu. Cara hidup orang dulu. Berguna pisau penyukur. Guna pisau cukur. Guna apa? Berguna pada buat cukur rambut kepala. Orang dulu. Mak pisau cukur. Kalau pisau cukur kan cukur rambut kepala lah. Maka sekarang. Berguna mesing. Mesing dia tu. Dan guting pula. Buat bojang. Mesing dia tu lah. Mesing-mesing tu lah. Kalau ni tak ada akal dah. Dia pakai mesing-mesing. Dan guting. Tak sepuluh yang main dulu. Lepas tu buat bojang tambah pula tu. Tu saya masing-masing song. Tahu tengah lah. Tu. Ini macam-macam weh. Gana tu dia tukar back tu. Tu. Kalau kalau duduk sepawah dia dah. Maju jaya dah. Tukar mengikut lah. Jadi tukar ke okay. Sikit gini dia jatuh pun pakai kerak pun juga. Takdir kata. Makan juga tu. Takdir kata. Fardu takdir kata suasana masa depan tukar. Orang jatuh pun dia pakai. Dia pakai. Pakai bayah tu. Bisa. Tahu mana dia mana je tukar. Yogi galak tu. Yogi. Tak letih. Tak letih. Lah ni dah timur ni lagi. Jadi kot tu. Jadi kot tu. Pesan. Jadi. Dan pesing dahulu. Cara hidup orang dulu. Orang-orang perempuan pakai baju yang mudah buang kacing. Mudah buang kacing. Apa mana? Yang ni ada kacing pada pihak depan. Dululah. Tengok apa nama? Tengok baju orang tua-tua dulu ya kacing ke depan ah. Nanti nak dulu. Mudah buang kacing tu. Tu dah. Mana ada kacing pada pihak depan dia. Sebab apa buang apa? Kerana cabut. Kerana cabut bila siapa masuk tu kau nak kena buat gapo-gapo ya cabut mudah. Cabut mudah. Dan sekarang payah nak buang gaduh-gaduh ni. Payah nak buang gaduh-gaduh. Dengan cara segeranya payah. Dengan cara cepat-cepatnya. Payah nak buang baju dengan cara secara cepatnya. Nak buang gaduh-gaduh tak boleh. Tak sempat dulu yang mudah nak buang. Kaci. Tapi yang Melaninya kata, payah nak buang gaduh-gaduh. Payah nak buang kacing tu dengan cara cepat-cepat tu tak boleh. Sebab apa payah? Kerana terbalik lepas ke belakang. Terbalik lepas ke belakang. Kacing tu duduk belakang pula. Kena tolong orang buang. Tolong buang setah. Baju. Lepas tu kacing duduk belakang. Nak buang tu kena paling belakang. Tolong buang setah. Susah payah nak buang. Dulu je mudah ya. Learning. Tapi learning dah lock. Masa ia 40 tahun dulu. Learning. Mudah buang benar. Kerana tak ada kacing mula lagi dah. Jadi kali itu ya. Tak boleh kacing mula lagi. Plek pesan dia kata. Jadi satu plek ni. Ada plek sikit ni. Ada plek sikit. Saya nak buang gaduh-gaduh. Kerana terbalik ke lepas ke belakang. Terbalik lepas ke belakang. Kerana kacing itu terbalik daripada duduk pada pihak belakang. Maknanya gitu. Kacing tu balik gitu. Masya Allah. Apa lagi? Dan pesing dulu ni. Dia kata. Allah. Pesing dulu. Cara hidup orang dulu. Berguna benar sisi-sisi bagi perempuan tu. Berguna. Ada pekdah benar. Ada pekdah sangat-sangat. Ada pekdah besar. Sisi-sisi bagi perempuan tu. Sisi orang tina. Sisi tu orang tina guna. Pekdah besar bagi dia. Dulu. Berguna benar. Ada pekdah besar. Sisi-sisi bagi perempuan masa tu. Dan sekarang ni. Tak berapa berguna dah. Tak berapa ada harga dah. Gana? Sisir tak ada harga mana dalam ni. Orang dulu je sisir rambut nak jadi betul. Malak dah. Tak sesuai di rambut. Itu tak sesuai. Dia ambil sisir. Sisir guna. Rutin dulu. Cuci rambut jadi panjang lah. Orang lain ni kata sekarang dah. Masa dia ni lah. Tak berapa guna dah kata. Kerana kurang baik nanoh sekarang ni. Nanoh tak baik nanoh. Kurang baik nanoh sekarang. Ayat nanoh dalam kepala tu. Kurang baik. Kok tu? Kurang baik. Ada penyakit nanoh. Kurang baik. Sebab tu maka tumbuhlah bulu-bulu tu jadi gerakok, gatok dan gerekok. Apa ni gerakok ni apa ni? Jadi apa tu? keriting gitu. Gerekok tu apalah gerekok. Apa? Ni getok fik. Ya. Tu dua kali. Yo kata lo ni padahal yo bukan orang tu mula lagu tu. Manusia kita tak pakar. Yo nak jadi tino tu awak jadi gamuk jadi. Yo pakar benda lain. Yo tak guna sana. Yo guna awak jadi gamuk dia tu. Jadi rekod riting-riting gitu. Tino. Usah ni pun sini tak. Barangkali sekarang lah ni. Sekarang ni tak berguna mana dah. Sisi tu kan kurang baik nano-nano sekarang ni. Yo orang kita ni. Kalau nano dalam tubuh yo molek. Yo biasa ya. Tapi kalau tak molek yo tumbuh. Yo orang panggil yo bergudih ke apa tak. Yo gudih jadi kulit. Jadi tak molek. Maka lah ni pun jadi kurang baik nano-nano sekarang ya kata. Sebab tu maka tumbuhlah bulu-bulu tu jadi gatok. Apa tu gatok? Tak tahu lah. Nak pergi ke maksud tu dah. Dan gerekok. Ya kata. Gerekok ni ke apa? Ha? Basuh-basuh ada. Basuh-basuh gerekok ni ada. So bahasa Melayu tu krekok-krekok. Gitu. Krekok ni jadi giting-giting itulah. Giting-giting. Ai, masya-Allah sungguh. Tu. Musa ni kata barangkali dengan sebab banyak panah di akhir dunia barangkali. Kurang banyak anu. Ya sini sedih ni. Sedih. Tu. Yo darah suku nanah tu suku. Nanah suku. Kalau nanah kurang baik, tumbuh ikut se begudih lah, butih lah, tu lah, gini lah. Paling dulu tu jadi berguna besar sisi. Tapi learning barangkali. Sekarang ni tak guna mana. Dah sebab nanah tu tak ada molek mana. Tumbuh rambut tu jadi kata. Padahal you bukan tumbuh rupa tu kan lah. You bukan tumbuh. Biasa yo cuma orang tino tu learning jadi rupa. Ya tak nak jadi biasa mana dah nak buat ramuk dia macam Aceh. Tu jadi. Tengok dia pakai gatu lah. Buat jadi. Jangan cara dia. Ekor. Ya fashion tu kok fashion. Masa-masa ni dia tengok dah. Ada tengok. Berangkali masa tu tu orang sisiye, orang sisiye tak bakal dah. Karena masa tu orang Ayu pun dah kelubung-kelubung dah. Tapi orang sisiye tak kelubung yang boleh tengok lah. Boleh tengok. Tak apa-apa guna dia ya kata. Maka tumbuhlah bulu-bulu tu jadi geratok apa tu. Geratok, geretok, geretok dan gerekok. Barangkali jadi begitu tu dengan sebab banyak panah di akhir dunia berkali. Dia tumbuh ikut si gitu tu. Dia sini tu, dia kata, kena jadi back to tu. Dan ayat-ayat nampaknya kurang lah ni. Ayat-ayat nampaknya air pun kurang. Sungai-sungai pun nampak tak banyak sepada dulu tu. Bukit-bukit mana pun ayat pun jadi kurang. Barangkali dengan sebab banyak kehilangan pohon-pohon kayu berkali. Yang besar-besar tu lah. Kayu yang besar-besar. Maka kita telah maklum. Sudah tahu belakang dah. Bahwasanya orang-orang yang tak berperasaan panah tu. Nak sini retina pula. Orang-orang yang tak berperasaan panah tu. Orang yang tak panah tu. Tak berperasaan panah. Oi, orang yang berperasaan panah tu. Bahwasanya orang-orang yang berperasaan panah tu. Orang yang ada perasaan panah. Hak panah kepala, panah tubuh masalah. Tak suka kepada berkelubung. Tak itu. Orang yang sok panah dia tak suka nak kelubung. Nak bertudung, nak berhijab. Nak kelubungnya panah. Tu. Kita pun tahu maklum lah. Dah kata orang-orang yang perasaan yang kata panah tu ya. Dia tak suka kepada kelubung. Kelubung di tengah-tengah majlis yang ramai-ramai tu. Dah ramah. Dia panah tak nanti menjelih, tak menjelih. Dia panah tak kelubung. Tapi ni sangat. kita pun tahu lah dia kata orang hok rasa eh panas tubuh tu dia tak tak tak tak kena tak suka nak kelubung di tengah orang mama nak buka ha, panah dah tu panah dah tu padahal kelubung tu tak panah anu dia bokeh sedap pula sejuk tak ada panah kelubung tu kalau kelubung tu lah panah dengan sebab kelubung tu je tak kena matahari apa kelubung ke tebal apa sangat leh maksudnya panah pun tu. Bila musik tu tu semua nak nanti apa lepas laku pada tu tu musik sorang tu nak musik gapo lepas tu tu baik mau boom baik mau pop leh gitu lah mudah-mudahan tak laku pun lah habis itu Masya Allah tak kelubur tinggal majlis yang ramai-ramai dan juga ini orang yang berperasaan panah juga. Tidak suka kepada menudungkan kebanyakan tubuh. Dia kata. Tak suka kepada menudung, menutup kebanyakan tubuh dia. Hanya, apa? Hanya, buka kebanyakan tubuh dia. Dia tutup sikit-sikit ya. Orang panah, orang panah. Kita pun tahu kan lagu tu dah. Dan orang-orang yang pesing dahulu tu habis. Habis itu. Allah. Tak tahu tu kemak tu yang panah pada tu lagi. Kemak panah tu lagi. Ni lah ni kelubung tapi satu basah pula je ni pula je lepas ramuk keluar. Yang kelubung-kelubung tu anak ya. Lepas tu ramuk tu yang lepas. Wih nampak ramuk juga sikit lah ke. Ngongin-ngongin ekor ke apa tu dah lewat kena laki tu kalau orang tengok tu awak paling tinggi tak berapa lepok mu kena dia biasa tu dua dah pegat tu jadi itu Allah Akbar itu lalu eh. Tak tahulah. Kosikat, kosikat, kosikat nak tu. Ubung. Habis itu. Ustaznya kata lagi dan orang-orang yang pesing dulu, orang-orang cara-cara orang-orang dulu. Orang pesing dulu, orang luar dulu. Orang yang main dulu. Masa dulu. Mencari harta-harta. Cari harta, buat kebun, buat padi. Masalah. Untuk bekal tua. Untuk bekal tua, untuk guna masa tua. Untuk guna masa tak mampu bekerja. Bekal tua tu maknanya untuk guna pada masa tak mampu bekerja. Dia kira cari duit, cara-cara duit dia, orang tua taruh dulu lah. Dia kerja cari duit, dia taruh untuk bekal tua. Bekal tua panggil. Untuk buat bekalan, untuk guna masa dia tak mampu bekerja dalam masa depan. Dan menaruh kepada anak-anak cucu, cari harta tu buat bekal tua sadah. Dan taruh kepada anak-anak cucu sebagai pesaka. Orang tua. Tu. Tidaklah berbahagi kepada seteru-seteru dah. Ayolah. Bukan cari harta tu berbagi kepada seteru-seteru dah. Orang lain dah cari harta nak bagi ke seteru. Orang dulu cari harta tak nak bagi ke seteru. Cari harta untuk awak bekal tua dan taruh anak cucu. Orang lain ni yang kata tidaklah berbagi kepada seteru-seteru. Bagi kepada seteru. Seteru mana? Seteru. Misal banyaklah ni. Duit boleh sikit habis kot lah. Habis kot lah. Beli ubat. Beli butir. Beli ubat gila. Ubat kuda. macam-macam beli. Cari duit apa? Cari duit motong pagi tu, boleh duit tu nak pergi beli barang dah. Bukan beli duit, bukan cari duit motong pagi, bukan cari duit untuk nak tanam buat bekal tu ada. Cari nak wik ke Allah ke seteru. Orang dulu dah, orang dulu tarik, cari taruh. Buat bekal lain hidup, buat bekal lain tua, taruh anak cucu. Orang ni tak lekat lah gocek dah, sekut pun. Habis pagi, boleh pagi habis petang tu. Boleh pagi, habis. Boleh pagi. Dia boleh duit 200-300, 200-300 habis. Habis hubak, beli ni hubak. Ini orang panggil, tolong seteru. Maka orang-orang sekarang mencari duit untuk memberi kepada seteru-seteru, dia kata. Ingat macam-macam tu. Itu ke mana tu tu. Dan menolong akannya akan seteru tu. Memberi kepada seteru-seteru dan menolong akannya akan seteru. Tulis sikit betul menolong akan seteru tu. Seperti guna duit. Seperti guna duit. Beli ubat gila. Atau guna duit buat main judi. Buat main judi dan sebagainya. Habis. Habis. Allah, main judi hot tok pek juga. Kedai judi tu, bang judi tu, bang judi tu hot tok pek juga masuk habis hot tok pek ya. Duit tu bagi kat tok pek ya. Kejap eh. Kejap duit sikit boleh sikit main judi habis kat tok pek, bagi kat tok pek halau kat tok pek ya. Tok pek yang mana ni pun ya tiba-tiba apa kira-kira duit boleh dia. Begitu juga kalau kita tak beli ubat gila apa semua tu. Ya asak usul mari nya hot seteru tu hantar ubat tu mari tu. Kita dah Allah duit dah sokong seteru dah. Seteru Islam, seteru Tuhan, seteru agama. Orang dulu dah. Nak pening-pening cahaya tu, dia makan tuak masai je. Naik-naik tah, tuak masai, hari duduk. Tuak tak tahu dia, dia tak karu duit. Duit dia tu, nak taruh buat bekal yang tua. Tengok sup-sup terik dah. Orang lain ni nak pening, dia cari-cari. Dia kena usaha kot lah. Cari ubat tu, teh. Telah dia stay, haa, duduk dia. Ustaz ni kata, dia nak tolong seteru. Dan kalau diri-diri nyo orang sekarang ni, jadi mudarat sekalipun. Kalau jadi mudarat pun, jadi sanggup. Mudarat tu dengan sangat ngatuk masalah. Mudarat dengan sangat ngatuk. Seperti pening, mabuk, ubat gila misalnya. Dia mah pergi makan hot tu, dia gila. Lepas tu dia ngatuk. Sangat ngatuk. Hengah terbalik mutu-mutu. Tu, terlalu. Mengatuk, hengah terbalik mutu-mutu. Oh, mutu tu. Kerum. Kalau salah tu pun duk jadi orang panggil sanggup lagi. Allah duit memberi kepada seteru-seteru ya kata. Dan jika kalau diri-dirinya jadi mudarat dengan sangat ngatuk, sehingga terbalik mutu-mutu atau kereta-kereta pun. Jadi itu kalau. Dia makan ubat tu ya macam-macam lah. Ha tu. Praik cara praik. Kalau praik ni praik. Ya. Ha tu. Mula. Kalau ubat gila pun baiklah satu macam-macam. Dah. Kalau ni banyak wasa. Dia tukar wasa lah ni. Kalau ubat gila ni murah sikit dah rumah. Dia tukar tu ekonomi lah ni. Ekonomi tak agak. Dia buat harga murah sikit. Kalau teller sikit pun harga murah sikit. Kalau ni. Mudah cari lagi. Lalu. Allah Allah. Sanggup beli. Sanggup beli. Duit boleh sekut dua habis. Tak lekat orang lain duit tak lekat. Kerja boleh 200-300 habis. 300 habis. Ya Allah duit ke seteru habis. Orang dulu yang cuma. Duit yang taruh takut buat bekal yang tua dulu. Kita tengok. Atau balik jadi demam. Tu kita lalu. Atau apa dah. Apa nama. Tak apalah. Kita ya jika dirinya jadi mudarat dengan sangat ngatuk atau pada sangat ngatuk lah lagi atau mudarat tu dengan balik jadi demam, makan apa demam tak rok tak ada apa sing jadi jadi tak tahu oh jadi demam atau sakit dan sakit kepala sakit jenis sakit kepala buat batuk lah ni pun dah dan umpamanya umpama demam dan sakit kepala tu sekalipun hari ni jikalau tu sekalipun royal situ jikalau diri-dirinya jadi mudarat dengan sebab sangat mengatuk hingga terbalik mutu-mutu atau kereta-kereta sekalipun ataupun balik jadi demam dan sakit kepala dan umpamanya sekalipun guna duit untuk tolong seterus itu demam panas tubuh pahamlah kau maka waktu itu waktu demam sakit kepala tu mencarilah kerak-kerak kerak-kerak mencarilah kerak-kerak kerak tu yang tinggal di rumah tu kalau ada sikit banyak tu kerak-kerak tu menjadi yang tinggal di rumah kalau ada sikit sebanyak tu nak ambil pergi jual nak jual pula sikit yang ada di rumah sikit taruh tu lepas tu akhirnya berbagi kepada doktor-doktor pula. Saat ni duit dah sikit daging motong. Lepas tu ambil bagi ke seteru. Jadi demam makan ubat. Okey sekali duit ada sikit sebanyak. Bagi kepada doktor bomo-bomo pula. Bomo bocok sikit eh sakit kepala ni. Demam ni. Tu betul lalu. Maka tetap kalau sangat suka kepada menolong seteru-seteru. Tetap kalau sangat suka kepada menolong seteru-seteru, seteru agama. Sangat suka sangat kepada tolong seteru. Itulah. Kalau sangat tolong seteru itulah. Ha, gitu. Maka tetap kalau sangat suka kepada menolong seteru-seteru itulah. Tak sempat masa, tak dan masa hendak mencari duit. Tak ada masa cari duit. Moga nak tolong seteru banyak dah. Duit ada banyak tu. Habis tolong seteru. Suka sangat. Kena sangat nak tolong pada seteru. Tetap kalau sangat suka. Dan kena. Gemar kepada tolong seteru. Misalnya isyarat sini-sini kita faham. Tak sempat. Tak ada masa nak mencari duit pula. Maksudnya mencari duit. Yang mencari duit dengan cara yang halal tu lah. Tak ada. Cari duit dengan caranya halal tu tak ada. Maka waktu itu, waktu tak ada cari duit tu, itulah jalan-jalan. Itulah jalan pula. Itulah jalan. Yang mana kau mendapat duit? Itulah jalan. Yang mana kau? Jalan mana kau yang dapat duit? Mendapat duit? Eh, nak gana yang beli duit eh? Tak ada ni. Nak tolong seteru ni. Nak tolong seteru ni. Suka sangat nak tolong seteru ni. Tak ada cari duit ni. Eh, siap lah. Mek duit mana eh? Ha gitu. Allah. Ita jale. Italah jalan-jalan yang mana kau mendapat duit, mendapat dengan cepat dan senang. Tak kena duk naik bukit, duk motong. Dak. Mendapat dengan cara cepat dan senang, mudah tak kena penat. Ha, tak penat, mudah. Ha buatlah noh situ. Ulah. Kerak kan? Kerak demo. Malah ni kira. Maka ajarlah tangan-tangan kepada mencuri harta-harta ibu bapa. Dulu tak biasa curi. Tapi dah mula. Nak kita jalan cari duit lah. Dengan cara cepat dan senang. Maka ajarlah tangan. Kita ajarlah tangan. Mulai belajar. Mulai melatih diri. Kepada mencuri harta-harta ibu bapa. Mula nak cari. Mak tak mana ni duit ni. Tak ketelah mana. Cari habis dia tahu habis. Mak tu check up lah. Duk bawah atas pun lah. Dalam. Mula mak tak biasa lagi. Tak bawah tempat tu. Tapi bila-bila. Kan orang dua atas. Pia lagi hatu mana lagi mak ni. Tak ada orang lain lah. Anak yang ni dah. Mula sipir tempat lain. Peting berah. Borang letu. Dia teteh dia. Dia tahu. Dia pakai hidung hening tu start. Hidung hening tu. Terus sini ada duit ni. Ha, itu gerno. Dia pun gerno. Tu. Gerno. Rai nak mak ibu apa? Tak, tak ada orang nak tiak. Anak curi duit. Nak kata, katalah anak-anak sendiri. Nak kata tak tiak pun, duit tak ada, ada banyak tu je. Kalau duit banyak lah, ha. Duit banyak tu, duk kerja pagi petang boleh banyak tu je. Tiak, tiak. Mencuri. Ha, siapa banyak mengajar? Ajar mencurikan harta-harta ibu bapa. Habis hak ibu bapa, habis bapa pun habis riting dah. Kemudian hak adik-beradik. Apabila habis hak ibu bapa, hak adik-beradik pula mula. Mek tak ada lah duit. Habis lah. Mula cari mempunyai nakal, masuk waktu tidur. Waktu orang tak ada tu, puak, puak, puak. Mula hak adik-beradik lah. Yang masuk adik-beradik, hak dekat-dekat dulu, hak rapat-rapat dengan ayah, ayah, ayah, mek, ayah tu. Hak tidur. Sakit kepala, gini, gini, gini, asyik dah, gini, gini, gini. Wak pain lah. Macam tidur, wak tak khabar, wak tidur. Dia mahu, eh, lagi pun tu baik kacik itu tak ada. Eh, nak pergi kali dah ni, mana nak pergi dah. Ngatuk lah. Apa lagi tu, lagi? Apa orang pun tak pergi kacik itu tak? Dia mau pergi habis, wak mula. Dia mau tahu belakang, adik kakak pun ingat belakang. Kata, ha, siap kalau yang ni mari, kena cedek duit, kena sipai duit, mula dah habis. Adik kakak pun mula tak harap dah. Kemudian, bila tak lihat adik-beradik, hak orang-orang sekampung. Mula, dia belajar, dah ajar, dah tangan, dia belajar, dia jadi lekat merah lah. Dia tak boleh ajar curi, curi tak boleh ajar sama sekali. Dia mula ajar, dah lekat, dah merah. Dia tengok orang-orang tak boleh. Tengok barang orang, dia mula nak tak nak jepuk. Dia masa mudah pasal tu. Kalau hak pasal jadah tu kena usaha tu. Usaha tu. Taubat-taubat kan tu eh. Usaha beti-beti benda tu. Kemudian hak orang-orang sekampung mula nak kerabak pintu nate. Ha, tu adalah tu. Kena katok cimapuh dah. Kampung lah ni. Nak kerabak ke pintu nate. Hak orang kampung. Orang kampung makan wingat belakang dah. Di makianlah bertambah tinggi-tinggi. Ya kocam dah. Kau tinggi lagi. Bertambah tinggi-tinggi. Apa bertambah tinggi-tinggi? Yang ni kemudian orang luar kampung. Masalah. Tidak tahu. Kemudian orang luar kampung. Orang kampung ni tak lagi dah. Orang kampung makan wingat belakang dah. Takut lah. Kemudian orang di luar kampung. Kemudian merampas hasta tengah-tengah jalan. Ha, tu. Kampung tak, luar kampung tak leh mula nak rapah, nak cari, nak ci orang tengah jalan lah. Kemudian, rampas harta tengah-tengah jalan. Kemudian, bernego. Ubat sendiri. Ha, suk situ. Suk tu, tinggi lah tu, dah tak tinggi lah tu. Okay, sekali buka 7 sendiri, 7-11. 24 jam. Persilakan. Nah, ni sewek anda oleh kampung 2-3 sewek. Gapo jual ubat? Klinik-klinik. Bomo tu dia dapat keizinan mana tahu lah. Kebenaran doktor mana tahu lah. Boleh jual ubat. Ubat tu ya ikut. Nak banyak nak. Cai. Cai ya. Pesa sikon. Ah, tu Masya Allah. Masya Allah lah ni. Macam-macam. Allah mula nak jual. Ha, situ siapa situ kak. Hengor telajak masuk neraka dunia. Susuk dah tu tinggi-tinggi-tinggi. Hengor telajak masuk neraka dunia. Yakni, kita kata. Yakni jail atau penjara kita kata. Tulis itu. Neraka dunia maksud musyarat sini kena kepada jail atau penjara. Okey sekali masuk go. Tu. Dia sangat suka nak menolong kesteru sangat. Siapa ke tak ada nak cari duit? Bila tak ada cari duit, nak mula ngitar jalan cari duit lah. Nak pergi mudah dan cepat. Mula nak petak-tak hak ibu apa. Lepas hak ibu apa, hak orang sekampung, hak adik-adik. Akhir sekali je nego sendiri, Pak. Nego sendiri. Akhir telajak masuk ke neraka dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa susah pada satu? Pia susah masa tu. Tak lepas pada dua ibu apa pula. Cukup tu. Datuk tu. Duk gaduh pula. Datuk tu. tiok lepas tiok, tiok lepas tiok, lah nak kecek, lah nak kecek, dengan orang nak sorak, dengan orang fikir nanti nak nyanyi, ya. Orang kampung lah nyebeh baru. Padahal-padahal dengan iyo, ngaruk gitu. Nak hadap kat orang tak boleh. Jumpa orang mula tak boleh. Kena susah cari orang itu. Maka waktu tu, waktu ditangkap oleh polis masalah. Waktu tu, waktu masuk neraka dunia tu misalnya. Bila masuk polis, bila dadu pegel boleh go. Waktu tu, bila kedengaran kepada ibu bapa dan kaum-kaum yang berfikir tak lepas ingat, sayang dan kesia belah. Dah. Bila kedengaran dengar kepada ibu bapa, mak ingat, ayah dengar kata anak asuk go. Dan kaum-kaum atau kepada ibu bapa, atau kedengaran kepada puak-puak waris-waris yang yang fikir, fikir tak lepas ingat. Kau-kau yang fikir tak lepas ingat, puak ni banyak masa ada waris kita apa sing tak leh tinggal kita. Dia nak cara, tak sampai hati nak tinggal. Ada pok menakai kita ke siapa ke. Tu orang panggil kau, kau yang fikir tak lepas ingat. Ada. Tak lepas ingat maksudnya kau yang nak tak sampai hati nak tinggalkan bicara kita. Mana kita? Puak yang tak sampai hati hendak tinggal bicara kita. Kalau tak cara pun tak sapa hati, sayang dan kesia belah. Oh, bila dengar di puak tu, kau gaduh demo tu. Ayah seorang, mak seorang, dua orang, lepas tu pok nakal seorang. Pok nakal kalau kena saya, mak nakal taklah mana nak. Nakal tu. Pok nakal tu hari sekali. Pok nakal ni gaduh sikit. Pok nakal kita. Lepas tu cik wo. Cik wo seorang. Cik Wah pun cucu dia. Ha, tu tak lepas ingat belakang tu. Tak lepas ingat belakang tu waktu tu. Saya kesian belakang tu. Maka mereka itu pun, waktu tu ibu apa dan waris-waris hal ni. Mereka itu pun, gadailah harta-harta. Mula. Duit tak ada dah buat kena. Kena perakkan, kena waktu beg ni 1,000, 200,000. Gadailah harta-harta. Kebun getah tanah benar tu. Gadah habis. Hok gadah. Hok gadah. Ha tu. Hok tak gadah apa ada? Gadah tak padan lagi. Kalau gadah tak padan dengan harga tu. Kalau gadah sekarang boleh 1,000 ya, barang ni 200 kena perakkan tu 200,000. Gadah 1,000 ya, jual. Tu. Gadahlah harta-harta atau jual. Yang ada sedikit sebanyak lagi tu. Jual. Jual harta yang ada sedikit sebanyak lagi, yang tinggal lagi sedikit sebanyak tu. Jual tu, masya Allah. Tengok. Yang gila harta tu. Jual apa? Gadai apa? Ambil harganya, harga barang gadai atau jual tu, pergi tebuh. Ambil harga pergi tebuh. Ambil harga tu, ambil harga kebun getah, tanah benar tu, ambil pergi tebuh. Supaya boleh keluar, boleh okay, tulis. Supaya boleh keluar daripada neraka tu. Ini neraka dunia saat ni tu. Nak boleh tubik daripada neraka tu. Tengok Allah macam-macam anak. Kalau tak boleh tengok anak tak lepas saya. Padahal tak tahu tak anak yang duduk dalam tu sedap pada luar lagi. Mudah pada luar lagi. Mewah pada luar lagi. Dalai tu. Dalai gok. Kok dalai gok tu sedap ah. Ha? Tu syurga sungguh bukan neraka nak buat tu. Bagi buat tu bukan bukan neraka nak syurga pun dalai gok. Kenapa dalai gok tu mudah? Pada adu sendiri tu cara. Parah-parah. Macam-macam lah ni. Torasak stay tu ni. Ni torasak agam ni. Alim ham haja. Hak kita becek tu ada pelita tu. Hak murah-murah tu. Dalam tu 3 liganda, 4 liganda harga. Sebab apa? Sebab dalam tu dia perlu sangat kepada telefon untuk hubungan orang luar. Pok enyek-enyek dah. Pok pala-pala. Pok lapik enyek-enyek duduk dalam tu sahaja. Terasak tu kaya saya. Pemula macam-macam. Dia buat. Nota terasak masuk tu. Ada rupa ya pula. Ketar dengan burung. Macam-macam dia buat. Tu. Masa tu. Hai. yang dicegur yang berat. Hak alhamdulillah, alhamdulillah hak yang diwerti-werti. Ada lego tu. Ya grup ya pula, ya grup ya ada bila grup. Lego tu. Masya-Allah. Ibu apa ni gak kena tengok, tak leh tengok kena tengok kau ciuming ya. Nak kecek tak leh. Ya sekarang ciuming kada terasak ya. Ni, luk lewan tak leh masuk dekat. Anak dia anak, dia nampak mulut dia guet-guet dengan suara je. Lain nak tak bear. Tak apa, mak sehat. Duit ni tak ada orang sini, barai ada jual. Barai ada bakal lah tu. Nak makan pot, tepung-tepung cukup lah tu. Bukan mewah dah luar lagi. Ada tu jual. Masya Allah. Barai jual. Tapi harga mahal sikit. Mahal lebih pada luar lagi. Kalau art ni 5 kok, dalam tu 20. 15. Begitulah. Dalam tu. Tu baik luar mai, tu baik mai jadi pula. Kita kira dalam tu je jadi juga. Jadi juga. Kerana dalam tu je banyak. Tapi hak saya yang siapa ni? Datuk dua orang tu. Tebuh habis, gadah-gadah habis. Tali tekak emas warna pun habis. Jom ambil anak seorang. Dia belum mari siapa tahu ni. Nak buat gana lagi. Habis banyak dah dengan dia. Ada yang seorang yang pergi lagi. Tak lepas pada kita juga. Sorak tu dua orang tu. Lagi dia makan nasi yang makan kering. Sorak dua orang tu. Buat gana kita ni eh. Sedia. Anak. Orang tua jatuh dia kan ada belak dia orang pun itu. Orang tua jatuh kata dia, kerai budak. Oh, tak boleh lah, bah. Nak itu pun. Haa, hak ni, hak ni. Hak jatuh. Buat ubat dia jaya tu, dia tu. Kalau tubik mari pun, dia mengarut pula. Dia tu tu. Orang tua jatuh tu, kalau kena sapa tahu tu, tu dia tak boleh ok dah. Kalau dia sekolah dah nampak anak, bawa nampak ada ubah. Cara apa nama, jalan dia nak ubah lagi, dia tebus juga. Tapi kalau nampak susuk dia tak leh anak tak leh gi benar-benar dah. Ya pun rasa belah. Ha tu dia kata. Orang tua tina dak. Tak ada sifat belah gitu orang tua tina. Lah no pun. Anak yo. Ha tebuh supaya boleh keluar daripada neraka tu. Maka jadi papo habis kawan. Habis. Sekawan ni kira kau nak teh sebenarnya. Sekawan. Ha, jadi sekeluarga tu jadi papa habis. Kerana habis harta. Gadah habis, jual habis. Habis sekeluarga jadi papa. Doh, dia kata. Doh. Dor, doh. Amboi. Jadi musanna ye lele kata tu ye duk belah gila lah tu jadi habis kawan tu. Do. Embu. Takutnya di sisi orang-orang yang sampai fikiran. Takutnya di sisi orang, di sisi pandangan orang yang sampai fikiran. Hok fikir siapa? Hok nampak hakikat benda tu. Maksud takut benda tu. Masya-Allah. Kita ni jagung pula lah. Nyanyo. Kipoh. Kisah ni ya. Kisah sangat saya ke seteru. Tak payah seteru sangat. Tak sebuah orang dulu. Allah. Tengok. Dah. Allah. Lepas tu. Hei Tuhanku. Mintaklah engkau menjauhkan kebalaan yang semacam ini. Dan kebodohan yang semacam ini. Mintaklah jauh bala dan kebodohan semacam ini. Jauh tu daripada terkena di atas anak-anak cucuku, kosnya. Dan di atas kau-kau dan sahabat-sahabatku dan murid-muridku umumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Siya musanya, ni ulama Rabbani ni. Ulama akhirat yang tolong kesia ke umat. Yang hari-hari yang bukan kesia ke benda lah. Kesia ke ni? Anak cucu, kesia ke sahabat, kesia ke anak murid. Musonan ni walaupun bahasa dia kampung-kampung, tapi dia tulis dengan hati dia. Perkataan keluar daripada hati dia. Perkataan ni bila keluar daripada hati, dia masuk ke hati. Masuk ke hati. Kalau dia mengarang semata nak pencomekan ibarat dan uslub, bukan keluar daripada hati, orang baca pun tawa je. Dia pun tawa je. Tapi ni dia tubik dari hati dia. Dia bahasa dia, kampung, kampung, jaya punya. Nasihat je saya kita. Bila tubik berhati dia, kita ada baca punya di kita Allah. Ha, tu. Rasa eh hak ya tu. Ayah dia sikit. Penjagaan pula. Satu peringatan pula. Terhadap kepada yang suka nak berbekal kepada akhirat. Terhadap kepada orang yang suka nak berbekal, nak buat bekalan menuju kepada akhirat. Ha, nak siapa nak buat bekal akhirat ni, betul pesannya ya. Ha, siapa nak buat bekal akhirat, nak pergi ke akhirat, nak pergi ke umur yang ketiga pula lepas ni. Ha, tengok. Tengok dia. Hendaklah kita-kita yang duduk di negeri orang ni. Hendaklah kita-kita yang duduk di negeri orang kerana cari bekal tu. Tengok. Kita pergi cari bekal. Lepas tu duduk di negeri orang. Okay. Duduk di negeri orang. Okay. Pergi ke Mekah. Misalnya. Jahat baju. Jahat pia. Kata ni pergi masuk Malaysia. Buka kedai. Jual kedai. Duduk rumah orang. Duduk kapur orang. Nak cari apa? Cari bekal eh. Lepas tu lagu mana orang yang rupa cari bekalan di tanah-tanah air orang. Kita duduk lagu mana? Cara duduk lagu mana? Dia kata, hendaklah kita-kita yang duduk di negeri orang kerana cari bekal tu, menjauhkan diri-diri daripada tiru meniru anak-anak tempat. Tulis sikit betul negeri orang tu sikit-sikit. Ni maksud dia gini ni, dia je nak isyarat kepada tu, tu. Ini perbandingan pada dunia ini. Ini perbandingan pada dunia ini. Yang menjadi negeri. Yang menjadi negeri bagi orang yang derhaka Allah. Bagi orang yang derhaka akan Allah. Bukan negeri yang sebenar. Bukan negeri yang sebenar bagi orang yang beriman. Maka kita duduk di negeri orang lain, tujuannya cari bekalan dan buat amal untuk kembali kepada negeri kita yang sebenar. Habis. Dunia ni bukan negeri kita sebenarnya. Ni dunia ni ya negeri orang lain. Negeri orang lain. Maka kita mengira apa negeri orang lain ni? Nak cari bekal. Bekal pergi ke mana? Bawa pergi klik ke tempat kita. Bawa pergi klik ke tempat negeri kita. Musa ni kata, hendaklah kita orang yang duduk di negeri orang lain kerana cari bekal tu, menjauhkan diri-diri daripada tiru meniru anak-anak tempat. Tiru meniru, turut cara duduk. Tiru meniru. Jauh daripada tiru meniru, jauh daripada menurut cara hidup, cara duduk. Anak-anak tempat. Anak-anak tempat. Kata anak tempat, maksud anak tempat di sini ni orang kafir tu lah. Orang kafir tu anak tempat ni. Kita bukan anak tempat sini. Jauh petiru meniru anak tempat. Anak tempat yang di situ tu, yang ada di situ tu, di negeri tu. Jauh, yang tiru. Jauh daripada tiru meniru. Tiru ke mana? Tiru pada perangai-perangai dan kelakuan-kelakuan mereka itu. Mereka itu anak-anak tempat tu. Yang tiru perangai-perangai mereka. Ni mari kampung ke? Okay? Allah. Nak pergi cari bekal lah. Cari bekal lah. Cari bekal lah orang, kampung orang tu, dalam negeri orang. Kita pergi cari apa? Mari cari bekal lah. Tiba-tiba, sampai masa kita tak nak pergi buat bekal lah dah. Kena tiru cara hidup orang kampung tu. Orang kampung tu pergi jalan. Kita jalan. Orang kampung tu tidur. Semua kita main Mesir betul kot ni. Mesir ni bukan tempat kita ni. Tempat kita tu rumah. Tempat kita tu di rumah ni, di Jawi tu. Rumah. Mesir ni negeri orang. Kita main buat apa sini? Cari bekal lah, ilmu. Untuk nak bawa kelik ke rumah. Bukan duduk di sini. Maka orang sana kata, jangan tiru. Jangan tiru meniru anak tempat. Arak tidur pagi, kita tidur pagi kata. Arak rehlah, kita berrehlah kata. Arak tak mengaji, kita tak mengaji kata. Arak decak pun decak kata. Arak tongteng-tongteng gitu-gitu kata. Akhir-akhir tiru habis anak tempat. Kita. Sehingga lupa kata, kita mari buat apa sini? Lupa kata, ah, kita mari ni cari bekal lain ni, wai. Okey, kita tak boleh buat bekal lain apa sikit, bu. Haa, tu banding ya, banding satu banding ni. Sebenarnya cara tidur pagi ni, rumah kita tak ajar lagi tu, mak kita tak ajar, mak kita bangun pagi. Orang tidur pagi kat rumah ni dah teruk. Rumah kita, orang tidur pagi, orang tu, tu masuk dalam orang. Orang kecek lah, orang kecek. Ya tu, lho, awak pergi rumah ya. Rumah kita pagi-pagi tak ada jaga-jaga. Pagi penuh, perang-perang kot kedai kopi, kedai kot nak, kedai nasi kabu, nasi minyak ke apa tu, penuh dah. Lama nak pergi kuat kerja. Tidak-tidak tengah hari sikit. Haa, tu. Tapi tak apalah. Tak apalah kat mana lagi kau. Kalau kita hajar jadi duduk dihajar kita kok. Kalau kita hajar pagi je pagi kok mau. Kalau kita tak hajar, kita hajar tidur masalah jadi masalah. Duduk di kita kok. Berarti kita tidur di tempat. Sepatutnya pagi ni kok untuk mulai musim sejuk jadilah tidur pagi. Nah, kalau musim panas ni padai dah. Musim panas. Dia tak ada perasa rasa nak tidur pun sangat dah. Buat online pula pagi-pagi. Mengapa macam kita. Waktu tu berkat otak buka. Otak tu buka, otak fikir yang cergah. Masa tu sangat lah sebenarnya. Rezeki pun turun. Ha, kalau kita kira, musim sejuk tu kau dia lah. Awak khusus so, musim, satu musim. Payah sangat dekat kelimut. Tapi kalau musim panas-panas ni, eh, padai lah. Kalau kira, satu ajar gitu. Ha, tu. Arak katuk, dia jaga malah. Kita pun jaga malah. Ha, tu tak boleh kak. Sapa subuh, senyap. Kita pun senyap subuh. Pakai dah. Ada juga. Eh, kita mari tiru anak tempat orang ni. Kita buat apa ni? Bukan negeri kita ni. Bukan negeri kita. Jadi pelat juga dah. Haa, tu. Hak ni lebih lagi banding dengan akhirat dengan dunia ni. Cari tempat dunia ni tempat anak tempat dia. Apa kafe ni? Apa kafe? Kita orang Islam ni, orang yang beriman ni. Bukan tempat kita sini. Haa, tu. Ni turut pada perangai dan kelakuan mereka itu. Seperti galak. Jangan kata, misal lah. Seperti duk galak, duk bergalak, duk sunok. Dan berjangok. Duk jangok. Hei, orang yang duk nunggu orang yang tak gada bak nyangok mana dah. Kita pergi kerja sama orang. Orang dalam siapa yang tak gada hanya. Anak tepak yang duk jadi ya. Nak tepak yang dah lakar rumah yang kan. Galo-galo, yo jangok cara yo, yo gila tino cara dia. Yo ha, anak dara tepi rumah tu. Yo anak tepat. Dara tepi tu pagi nak jangok dah. Teng teng teng teng teng teng. Kita main kerja ni tak usah gaduh sangat pak tu. Tengok kita jual nak eh. Pia tidak mak, yo makan kau dah koda aja. Orang jual dengan orang yang mari beli, jangok orang mari beli. Dia makar tu. Buat jual nak pun janggut juga. Kena janggut juga sikit-sikit. Yang duk huduh sangat lama tak laku barang tu. Tapi dia janggut suka dapur dah je. Tapi dia janggut maksud kuat tu buat mana? Oh, maksud tak apa. Buat anak tepat ya. Kau duk mari beli. Tu yang kedai tak ada lagi. Lebih-lebih lagi buat jual nasi, nyok, jual barang apa-apa tu. Dia tak gaduh apa dah. Mekah sentam ke apa tu kan? Tak ada kira dah. Sengah-sengah jual apa? Jual apa sebagi? Jual tepung. Tepung apa? Macam-macam lah. Tupak pisang. Tupak panggil tu. Pok-pok tu. Pok kena diorang ngapi tu. Dia tak ada pok dah. Sebab dia tepak orang. Okay, tak pula. Kok iya. Mereka cari bekalan rumah orang. Okay. Lepas tu. Kalau mekar duduk janggut juga misalnya. Mekar. Tak ada jual sikit. Dah. Kena janggut sikit. Dah. Nanti start dah. Bukan dia. Duk jalan gila tita tiru anak tepat apa. Bak tu. Duk galak. Tu. Dia kita mau cari bekal dari rumah orang. Tengok pot jual di nak tu ada lah. Gitu-gitu ya. Dia main kapung orang. Ada pun hari raya rumah yang sendiri. Oh, bila siapa rumah dia? Cek-cek. Tu lagu tu, dia kata. Duduk berjangok. Berjangok. Dan sombong. Tu je lah kak. Sombong ni sifat anak tepat. Bukan sifat orang luar. Sombong. Kerana anak tepat tu lah sombong pada wakilnya sebenarnya. Tengok. Anak tepat yang sombong, orang luar ada. Mana ni eh? Tu. Dia tengok sikit dari orang luar lagi. Anak tepat tu. Sifat sombong tu dah jalan tepat. Orang luar tak ada sifat tu. Sebenarnya. Kita duduk umur ni kena tawaduk. Kena tak lewat kecep banyak. Walaupun mereka naik mana pun kita pun. Jadi kita bukan kawan gu tak ada sini ni. Orang-orang tak ada sini ni. Duduk malak-malak ni. Jaga-jaga mulut. Jaga-jaga perkataan yang perbuatan. Rumah orang. Ni kena sombong pula lelah kapung orang. Pihak sakit sini. Pihak debel sini. Tu memang sore ya. Pulak ada bedih tak ada bedih pun. Lemari sore itu bukan tempat ya pun. Jangan buat mahal. Tak ada yang bedih. Kalau orang kapung ni tak ada bedih sore abuk. Kita ada sore ada bedih. Mampu kita. Dia pakat cara ya tu mampu. Kalau begitu jangan sombong tu. Dia kata gitu ya. Dari tempat orangnya yang dia galak sangat, berjanguk sangat, sombong sangat dan sebagainya. Apa lagi sebagainya tu? Rasa selamat diri. Rasa berani buat jahat. Itu sifat nak tepat belakang tu. Kita orang luar kita tak wani nak hidup zina anak orang. Tak wani nak hidup gitu gini. Kerana kita rasa orang luar pak, takut juga weh lama tadi. Tapi hok jadi dok dok buat kerja tu pun ada tepat saja dok jadi. Dia wani buat jahat kerana tepat dia. Kapur dia ayah ya ada, pok ya ada, mak ya ada. Ada tepat gitu. Maka ni jangan sebagainya. Berani buat jahat. Janganlah, musuh nak kata. Kerana tak munasabah dengan duduk di tempat orang yang kata. Tak munasabah, tak sepatut ni dengan duduk di tempat orang tu tak munasabah. Duduk buat apa tempat orang? Duduk tu kerana mencari bekal tu. Kita memang cari bekal leh. Boleh beli duit atas klik rumah sudah lah. Sudah. Tu maknanya itu. Allah Akbar. Dimakialah juga ni klik hak dia. Seperti huraian tu lah juga. Orang-orang Islam kita ni. Orang Islam kita ni bukan orang tempatan di sini ni sebenarnya ni. Ingat. Orang Islam kita ni yang duduk di atas dunia ni. Yang mencari bekal bagi negeri akhirat tu. Tak patut sekali-kali meniru perangai-perangai dan kelakuan-kelakuan anak-anak dunia sejati. Tiwa apa ni? Oh, mikir wah ni weh. Mikir. Dah. tiru, nampak fashion tu tu baik tiru, apa fashion itu baik tiru, fashion itu baik tiru, fashion itu baik tiru, tiru pia. Siapa? Yahudi, Nasrani, tu anak tepak. Anak tepak, kita bukan anak tepak sini. Tepak kita sama lagi. Duk korang koda ya kita. Kita kerana kita bukan anak tepak sini. Oh, ni tu baik kau tu. Kau kau tu. Sebagai penjaga air yang sebenarnya benda ni nak nak buka tak leh. Kita kata nak habis hapuh ya habis 100% ya mesti tak leh jadi. Kan akan berlaku semata. Kalau tak berlaku benda tu tak kiamat ah. Ha? Karena benda tu merupakan alamat kiamat. Kalau tak berlaku benda tu tak kiamat lagi lah. Berarti menunjuk atau benda tu kena berlaku semata dah. Tapi kita buat skodanya duk teh we koda teh duduk ya. Sekak lagu mana we koda boleh teh. Mati tu mati semata awak bila teh duduk tak sakit mana tu ya. Kalau kia mati, mati semata dah. Tapi buat lana biar hingga sakit sikit tu ya. Lani dah buat. Dah kampung, dah masyarakat. Ya septik, ya tak habis dah. Ya akan ada, ya tak akan hapus bih. Tapi buat lana biar terhadap duduk di kampung. Jangan rebut sangat. Jangan duduk jadi teruk dah. Oh. Tu ya lani. Susah tu ya. Allah Akbar. Itu dia. Tiru. Kelakuan. Anak Islam kita berlaku ada tiru anak sejati. Anak dunia sejati itu. Oh ya, Yahudi Nasrani kafir itu. Iaitu anak-anak dunia sejati itu siapa? Musanya tak sebut dengan cara tertentu tak ya kata? Iaitu orang-orang yang dunianya. Orang-orang yang dunianya juga tempat kesukaannya. Orang yang dunia dia tu je lah tempat kesukaan dia. Orang yang dunianya, dunia orang tu jua jadi tempat kesukaannya, tempat kesenangkannya. Itu dia. patut sekali-kali meniru perangai-perangai dan kelakuan anak-anak dunia sejati. Iaitu anak-anak dunia sejati ini, yang sejati ini, anak-anak dunia sejati ini siapa? Orang-orang yang dunianya, orang-orang yang dunianya jua tempat kesukaannya, kesukaan orang tu. Jadi orang yang akan dapat kesukaan dunia ini jua, makna gitu. Orang yang dunia ini orang yang akan dapat kesukaan di dunia ini jua. Orang yang akan dapat kesukaan di dunia ini jua. Itu orang panggil orang yang dunia je lah tempat kesukaan dia. Dia akan dapat sukaan di dunia ni je. Orang tu tu dia dapat suka sekat dunia ni je. Lepas orang ni tak dapat suka dah ya. Tu orang tu, siapa orang tu? Iaitulah orang-orang tadi itulah. Segala seteru Allah. Dikatakan seteru Allah Ta'ala. Orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Termasuknya kafir ke, munafikin ke dan sebagainya. Yahudi dan Nasrani. Termasuklah kepada seteru-seteru Allah tu. Allah, Allah, Allah, Allah. Maka siapa-siapa daripada orang Islam kita meniru orang-orang tu, meniru akan perangai-perangai kedudukan orang tu, maka berjumpalah, berjumpalah, berjumpalah dengan sesat yang amat sangat. Janganlah, janganlah, janganlah. Janganlah. Sesat. Sesat ni sesat dalam alam barzak dan akhirat ni lah. Yang sangat-sangatnya. Dunia ni kalau sesat pun tak sangat. Maksud sesat yang sangat-sangat jadi sesat dalam alam barzak dan akhirat. Oh, tu dia. Sebab tu Nabi tak nak. No, benda. Bukit dalam Madinah tu mari jalan menawarkan diri nak jadi mah. Warawadatul jibalu. Datangkan akan Nabi oleh bukit di Madinah tepi itu. Bi ang takuna lahu zahaban. Menawarkan diri berseru, ya Muhammad, mu nampak kedudukan susah sangat ni, susah doa ni. Wi engkau sebut je, wi engkau hengok je, aku nak menjadikan diriku tu jadi mah. Mah setiap bukit. Ha, lepas pada tu, mu nak rupa muak lah. Fa'abah. Bukit dia sini, bukit tempat. Ha, tu dia, tengok. Was, dapur tak rasak bulat-bulat. Umar Nabi. Syarat kata barang tak nak makan. Barang makan tak ada. Nabi. Kalau Nabi minta doa, apa salahnya? Rezeki turun berlangit pula lah. Tak kena mari lalu kat sebab. Pakai turun terus lah. Boleh. Tapi Nabi tak buat benda tu. Kenapa? Kerana bukan rumah dia sini. Bukan rumah dia. Bukan nak tempat. Dia bukan nak tempat sini. Nak sedap-sedap duduk tak boleh. Waktu saya nak Umar duduk tiak tu, dia tengok Nabi Rasulullah tu. Duduk tidur atas pelapak. Apa panggil? Pelapak sama. Duduk tidur tengah hari. Lepas tu, bila Nabi bangun tu, nampak bekah tu lakai penuh. Lakai pelapak sama je. Saya nak Umar tiak. Tiak-tiak tengok Nabi duduk dekat daerah ni. Rasa tak boleh tengok Nabi Rasulullah duduk susah. Tidur, rasa nak tidur sedap sikit. Tua dah umur. 90 dah. Masuk dalam 90, 50 lebih nak masuk 90 dah. Tua, orang tua-tua ni. Duduk tidur rupa ni pula. Jadi rasa sedih. Tengok, tengok. Rasulullah pula dah. Duduk ke dia tu. Bukan orang biasa tu. Tapi tidur biasa ya. Tidur, bangun-bangun. Anak si pergi semaya. Saya duduk mati ya. Rasulullah paling tu. Apa ni tiap apa ya Umar? Ha? Mayu bekikah? Apa pula ni? Sebab apa menangis? Umar kata, ya Rasulullah aku tak boleh tengokmu. Sebab. Sebab bila aku tengokmu dalam keadaan ni tu aku teringatnya segala raja-raja yang ada sekarang lah ni. Raja Rom baik, Raja Parisi baik. Mereka duduk leka senok ke, leka sedap pe ya. Loning tu, dia mau tidur sedap. Pejam mata nampak istana. Pejam mata tu nampak kedudukan dalam jawari-jawari dalam rumah. pecek urat, orang pecek urat, kibah-kibah. Orang pecek urat-urat. Dia tidak sedap. Ikut nak makan pun makan. Tapi engkau ni Rasulullah. Mung ni pukul orang biasa. Rasul. Bokeh pangkat mung. Besar pada raja. Segala raja dunia ni lagi. Tapi aku tengok duduk rupa ni. Oh, kuasa tak. Tak boleh tengok. Nabi kata. Nabi kata, Umar. Ya Umar. Ad-dunya darul liman daralahu. Wa malul liman la malahu. Dunia ni negeri mereka yang tidak ada negeri baginya. Dunia ni rumah bagi mereka yang tak ada rumah di akhirat. Dan dunia ni ialah harta bagi mereka yang tak punya harta di syurga. Di sini bukan rumahku. Di sini bukan harta aku. Oh. Sebab tu pun sahabat tu menduk. Tapi belakang tu lah kengit. Orang Islam tu kau rupa pula. Tak suka orang maktir tu. Tak suka orang dia gitu. Ha tu. Kita nak tiru siapa? Tiru anak tepat ke? Nak tiru orang kampung kita? Ha? Ikut kita lah tu. Ha, tapi situ. Tapi siapa yang meniru orang tu, Musa ni pesan dah. Jumpalah sesat yang amat-amat. Janganlah. Janganlah. Baik. Salah. Salah. Pesan ni kepada mereka yang lalai pula. Lalai daripada pekerjaan akhirat. Dunia tu tak kena sebut dah. Tak lalai. Sebab tu. Ha, duduk tidur tu duduk mikir lagi sebab dunia. Nak tidur dah pun. Tapi pesan ni bagi mereka yang lalai-lalai daripada pekerjaan akhirat. Kita yang di dalam umur yang kedua tu. Ni, umur dunia ni. Dalam dunia ni. Apa panggil umur yang kedua dah. Kita yang di dalam umur yang kedua itu. Ialah sementara mati je. Ingat. Sementara. Sementara menanti waktu mati. Sementara mati je. Mungkin ada berkekalan. Mungkin berkekalan sini. Sementara waktu nak mati. Sementara menanti waktu mati. Sikat je. Sikat bukan sikit. Sikat. Sementara waktu mati je. Sikat saja. Waktu yang singkat je. Sikat je tu. Panak sangat je. 90 sikat lagi. 70 sikat lagi. 100 sikat lagi nisbah dan berbanding kepada ketiadaan berkesudahan di syurga tu. Sikat lagi. Di situ juga. Di umur yang kedua juga. Masa berbekal kita. Masa berbekal. Sini masa berbekal ni. Berbekal kepada umur-umur yang lain. Umur yang ketiga, umur yang keempat, yang kelima. Tu sini berbekal pada umur-umur yang lain. Dan juga sambil sedikit-sedikit pekerjaan dunia. Wah juga, bukan kata tinggal langsung dunia tu. Tapi itu juga besarnya cari bekal lagi ke mana sana. Tapi dalam satu, dan juga sambil-sambil sedikit pekerjaan dunia tu, buat juga dunia tu sikit-sikit. Apa-apa? Pekerjaan dunia apa? Untuk makan pakai. Nak makan pakar dan umpamanya. Umpama makan pakar tu. Wak juga lah dunia tu. Bukan tinggal langsung tu. Wak juga lah kodak untuk boleh makan pakar. Ya. Baju tak cari. Makan jadi tak ada. Ok. Apa dah lah. Demo boleh makan sup. Kami pun boleh makan sup. Tak apa dah lah. Demo nak makan tahunya. Kami pun kata yam. Tak apa dah lah. Demo nak makan hudai. Kami pun hudai. Demo nak makan hiyah. Kami hiyah. Demo nak makan hiyah kapur. Kami pun hiyah kapur. Boleh. Mau makan banyak. Tak apa dah lah. Nak apa lagi? Anak dia mau lagi sekolah. Anak kami mau lagi sekolah. Tak apa dah lah. Dia mau boleh naik kereta lagi. Kami pun ada kereta lagi. Tak apa dah lah. Nak baca 2-3 tel. Itu lalu. Dia mau tidur sedap. Kami pun tidur sedap. Tak apa lah. Rumah tak tinggi. Kesudah lah. Ha, gitu. Ada dah. Sambil-sambil leh. Untuk cari makan pakat umpamanya. Oh, ni kacau itu apa? Rumah tu 3-4 lapis. Tua tu tak rata. Tua wak rumah sendiri tu duduk tak rata oleh rumah yo. Eh, ini nak duduk bilik mana eh? Lengah lah aku nak naik tangga. Ha, tu kau duduk bawah tu ya, dia tua. Dia tak boleh naik tangga atas dah. Tak gerak dah. Ha, tu. Sebaik-baik rumah, rumah yang luas, bukan rumah yang besar. Bukan rumah yang tinggi. Orang tua dulu ya, rumah tak biasa, tapi rumah yang luas. Ya, untuk sama tetamu. Sebaik-baik rumah, rumah yang luas. Sebaik-baik makanan, makanan yang kuah banyak. Sebab apa? Sebab rumah luar akan boleh sambut tetamu banyak. Dan makan yang berkuah banyak akan boleh makan banyak orang. Itu. Kalau ni sepik rumah lu. Rumah mualat yang nak. Tapi nak duduk tak boleh tak banyak orang ni. Tidur penuh kan. Nak duduk tak boleh. Rumah 2-3-4 ribu. Nak duduk ramai-ramai tak boleh. 10 orang tak apa. Oh dulu tengok, ah tidur tidur lah tidur lah no, barang ketika no. Solah ya tu, solah aja rumah ya. Bilik macam tu. Tengok yang oh, rumah ke tu dulu dah. Tidur sedap sama mak anak, adik-adik mari di kampung luar luar. Oh, penuh situ, lepas tu. Oh, lagi penuh. Sama-sama. Tahun ni kena bagi, hanya tidur mah, kak mau tidur, kita tidur mah. Dia bagi bagi rumah nak tidur. Dia tak ada dah. Gitu. Ha, tu tengok tu dah. Kalau tu sambil pekerjaan dunia untuk makan pakai dan umpamanya. Maka di sini, di omongan kedua ni, janganlah kita ralik. Ralik, lalai. Duk masyhur, duk masyhur, duk sibuk dengan menolong orang-orang lain banyak-banyak sangat yang ni. Pelak. Kerja di luar negeri cari bekalan nak buat kelik ke kampung, tiba-tiba pergi duduk situ ralik tolong orang tempat tel, tak ada nak kerja jual tak, ralik tu tolong demo, demo tak lagi galau star, ha galau demo tak lagi tu menyaku, menyaku atau kau mukul, mukul, ha lagi ikut si, okey-okey tak ada boleh duit pun di kelik kampung sebab apa, duduk gaduh tolong orang banyak dah. Tolong orang tempat teh tu banyak sangat. Musanya kata, jangan duk masyhur, sibuk dengan menolong orang-orang lain banyak-banyak sangat. Tolong tu tak ada masalah tapi banyak-banyak sangat tu yang ni. Tolong siapa sekat mana? Menolong tu sehingga luput pekerjaan bagi diri kita sendiri. Siapa ke diri kita tak ada nak buat hak kita sendiri. Oh, banding Allah tinggi. Duk tanah getah tu. Kita buat getah tu. Atau kita duk jual, duk cari, duk buat nego semua tu. Duit tu kita buat tu. Bukan hal kita tu. Sebenarnya tu. Sejuta je tak bakal tak habis hari. Ya, ikut orang lain ya. Berarti duk kerja sejak pagi sampai gelap. Bukan untuk diri kita sangat. Untuk orang lain. Untuk bini, untuk anak, untuk segala-gala. Orang tua. Tua cekat duk nak tanah buat dia lagi. Hei, cik. Cik nak dah makan ke ni? Cik tahu cik tak dah makan dah. Aneh, biar nak cucu. Berarti tolong ke orang. Tolong orang tu bukan tolong diri kita tu. Cik, cik nak tolong orang ke cik tolong diri cik sendiri ni? Kalau cik nak tolong diri cik, cik kena usaha masa ni untuk hadapkan orang ibadat dah. Cik nak mati tak lama dah. Cik gaduh berdoa dah ni. Gaduh masyhur sibuk sangat tolong orang lain ni. Tolong orang lain banyak sangat siapa ke tak deh hak cik sendiri tu. Oh, tu dah. Hang mula fikir kena bina sehat je gitu weh. Ya apa? Cik hang ni ambo klik Mekah. Oi, klik Mesir. Buat masuk bank mari cik sah. Pakai hadiah kat cik dah. Cik buat mengatik tu. Minta satu sehari tu. Selawat Nabi dah. Oh, tak apa. Apa. Terima kasih. Oi, anak cik lagi tak ada tu, tak ada ulipo. Anak cik ni kerja usaha dah tapi tak bisa beli wasbel juga cik. Mung ni kalau orang tepi kampung, orang tepi rumah ya bala juga wasbel. Apa terima kasih. Cik tak ada sangat tu. Cik lah ni kena usaha lah. Yang tak boleh tolong orang lain banyak-banyak sangat dah cik. Hingga luput pekerjaan bagi diri cik sendiri. Semaya sunat pun tak ada. Semaya, bukan semaya fardu pun cik yari-yari dah tu. Gelak kok mu. Sipai-sipai mu tak ada sampai kulit benih. dia nak dekat nak masuk isya lah cik baru sampai ke rumah. Tu yang sampai lagi tu lalu. Sehingga lupa pekerjaan bagi dia sendiri. Dan juga sehingga ini lagi dok menolong orang lain tu sehingga salah diri-diri kita lepas ke dalam J. Ha ni masalah sat ni. Tolong orang lain sehingga salah diri-diri kita lepas ke dalam J dalam penjara umpamanya. Ada juga tolong orang lain, sangat tolong orang lain kapan kita sendiri masuk go. Kita masuk go. Nak tolong demo. Apa tak tolong demo siapa kau masuk go kita tu? Tolong apa tak? Tolong hantar barang. Dia minta tolong, dia mau bila juga sikit-sikit. Tolong, tolong awak pergi situ, pergi sini. Tolong demo siapa kelepas masuk ke dalam J, umpamanya. Salah diri, siapa kesalah diri lepas dalam jin, umpamanya jin, umpamanya lah. Maka sahlah dikatakan kepada kita kalau lagu tu maka sahlah bolehlah dikatakan kepada kita hok duk perangai lagu tu sah dikata dengan kata ayam didik pandai belago, orang cidik jadi bodoh. Dia kata boleh kata lah tu, siapa tahu tu. Tolong demo lain dok sabar diri kita sendiri tu tak dewa apa. Sabar diri kita jadi mudarat. Ayam didik pandai belago. Orang cidik jadi bodoh. Ayam didik pasal mana? Dia jadi didik. Ya tua ya ha. Anu ayam didik. Ayam didik. Ya tolong belago, belago we kok biar bukan hok yo. We kok tua dia. Tolong ikut tua bibik di mana? Ha, puak, puak, puak. Darah cakap, ha, puak, puak, puak, puak, puak. Panah belaga, ya. Tua mudarat darah. Orang cidik pun, cidik tapi jadi bodoh, kan? Eh? Gitu. Jadi bodoh, kita tolong orang banyak sangat, siapa kita tak delik kita tu. Ha, tu, tu. Eh, bang, oh, sedap rasa Melayu dulu, eh. Ni patut orang tua dulu, ni. Ayam didik pandai belaga, orang cidik jadi bodoh. So lagi ke apa? Tok haji berdeh usah. Orang mengaji lepas ke dosa. Tok haji pergi ke Mekah. Sebenarnya tak lewat berdeh ke apa lah. Duk haji ni. Duk lelak area ni. Jadi berdeh usah. Tok haji berdeh usah. Orang mengaji lepas ke dosa. Duk mengaji. Duk giwak rumah tempat malik lah. Tapi jadi dosa orang mengaji tu. Sebenarnya orang ngaji tak dosa tau. Orang ngaji kau cuci, kau boleh habis dosa. Tapi kiri kau dosa. Tu haji ni, ya sebenarnya, bak-bak tu yang kena tinggal dalam Mekah. Dia pergi ke Mekah yang kena tinggal. Tapi dia berdaya usaha. Orang ngaji pun lepas ke dosa. Ha, ni wajah dia kat tu. Allah. Ha, boleh kata lah tu lagu tu. Wa iyazubillah min zalik lah kita ni. Hai. Ayah didik pandai belago, orang cidik jadi bodoh. Allahu Akbar. Klik rumah sikit lagi punya dia tolong masyarakat siapa ke tak ada mengajar weh. Ha tu. Kena ambil bekalan dari kita tu. Ni kita tu demo tu hak gitu. Dia tu majlis tu, majlis tu, majlis tu, majlis ni, majlis tu, majlis ni. Sulit kita sendiri tak ada waktu. Mengaji pun tak ada mengajar kau semua Allah sama Allah lagi. Ilmu boleh sekor dua nak klik saya tu dak. Habis situ. Tu yang lagak tu. Ayam didik pandai belago. Orang cilik di bodoh tu. Kerja eh belum orang tak jawab test sikit jadi pucuai ke jadi gapo ha mula. Tak ada. Ikut jepuk di situ, jepuk di sini. Kenapa tak ada lagi kita? Ha tu. Demo buat kita buat alat ya. Ambil kita buat alat untuk nak tolong demo ya padahal kita sakit. Kita sakit sebenarnya. Duk kira mana-mana kira oleh kita sendiri. We labo oleh kita. Lek boleh ngajar. Apa tak boleh ngaji atik udah-udah. Ha tu. Boleh ngajar aku sekolah atik. Pagi-pagi. Lek malam ngajar baca kat kampung. Malam ni kampung tu panggil pergi ngajar. Kampung ni mengajar. Alhamdulillah dah. Ha, hari minggu weh. Pergi telok aku ponok tu weh. Pergi minta juga. Tu akhir tu minta baca kitab. Atau ngaji tandah lagi dengan babot tu. Seminggu sekali istiqomah. Oh, apa labor lah tu. Ini siapa tak ada mengaji, siapa tak ada mengajar tu lah. Duk ngaji hari tu. Ha, tu tu jadi. Ayam didik pandai belaga tu. Orang jadi orang cerdik jadi bodoh. Orang kampung ni yang guna kita. Kadang-kadang dia mau guna kita tu jadi alak dah tu. Jaga pula. Orang ngaji dia mau tolong ambil jadi alak. Alak dia. Alak ya. Alak nak kena pakar tu pakar ni. Okey, habis kerja ya tema tahu dah. Kita nak panah-panah duduk kok. Duduk imolek. Bi panah lek kita bila boleh kita yang rusak lek demo bila boleh kita. Ha tu dah. Ha tu insya-Allah tu boleh buat tu. Ingat gitu, pepatah ni ingat lama eh. Ha tu. Ayam didik pandai belagu. Orang cidik jadi bodoh. Nampak zahir ciri tapi hakikat yang bodoh. Bodoh. Habis itu. Cuba diperhatikan satu bandingan pula. Ada lagi dah. Allah. Bekok dah orang sana katok. Tapar. Tak ada Allah. Tak tahu. Cuba diperhatikan satu bandingan. Perhati pula halusi. Halusikan satu bandingan lagi. Orang-orang yang duduk mencari bekal di luar negeri masalah. Orang yang duk mencari bekal di luar negeri seperti jahat kepiah di Mekah, buka kedai nasi di Malaysia, hari dia kata. Ha tu. Kalau bagi orang hok tani ni. Hok Malaysia apa benda? Ni cari bekal negeri ke Australia mana tu dikutip wah tau apa, misal. Dah juga. Australia tu kita kata. Setengah-setengah gulungnya kita pun. Orang kita pun tapi jarang-jarang kita nak dah. Kok Mekah banyak orang tani. Kok Mekah. Jahat piah. Klik bagi babor, bagi babor lah. Oh, klik mekok bagi babor. Padahal duduk situ tak ada mengajar ni. Tak ada mengaji ni. Jahat baju, jahat piah je. Tapi ya dah habis. Nampak dah air mekok, ya dah tau. Oh, dah, dah. Oh, Tok Datuk tu dah gini, gini, gini. Ya dah habis. Saya kode. Oh, bisa tengok, bisa tengok. Bisa tengok. Syekh tu apa? Syekh nama apa? Alawi-lawi ke apa? Mau kita nak pergi maya eh? Oh, dulu pada sebut tu je. Ha, tak apa. Dah kita boleh dengar tu. Pada dengar cerita. Tapi nak yang kata, duduk dengan lama tu, kali panggil mabar kot. Kali panggil mabar kot. Tu. Allah. Ha, tu ni kita ni dah panggil klik ustaz ni. Yang panggil ustaz ni, cahaya tak? Klik rumah orang panggil ustaz cakap. Walau habis tak habis orang panggil ustaz. Panggil ustaz. Masuk mengajar kat kolah ya. Kolah nampak kita klik. Belah duduk. Panggil mengajar pak ya. Mengajar pak budak panggil ustaz dah. Walau habis tak habis suku. Tapi budak panggil ustaz dah kita. Ah, ustaz. Ha, duduk mencari bekal di luar negeri. Supaya dapat bekal yang dibawa balik ke negerinya. Mencari itu supaya dapat bekal bekalan yang dibawa balik ke negerinya. Negeri orang tadi tu. Klik sebulan sekali yang buat klik duit. Buat klik duit. Dan kerajaan di sana tu. Di sana, di luar negeri tu. Benar bermukimnya sebulan umpamanya. Benar bermukim. Memberi kebenaran untuk bermukim. Untuk duduk dalam negeri dia tu. Sebulan umpamanya. Ha, pasport ada ni boleh sebulan ya dan nama-nama tu pasport yang visa ya tu. Ha tu. Kerajaan tu di sana tu benar bermukimnya, bermukim orang tu bermukim sebulan umpamanya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan katalah. Lepas tu, lepas itu, lepas habis tempoh duduk tu. Lepas tu lepas habis tempoh duduk dalam negeri tu mesti kena balik ke negerinya, ke negeri orang tu. Yalah tak? Mesti kena balik, kena kembali ke negeri dia sendiri. Dia duduk tak lama. Dia cari bekal lah. Maka tiba-tiba orang tu. Lek. Ni. Tiba-tiba dalam masa sebulan yang dia duduk tu. Orang-orang tu duduk masyhul. dan bergaduh. Bergaduh ni bersibuk lah, tadi kata tu bersibuk. Duk masyhur, duk bersibuk dan bergaduh dalam masa sebulan tu. Duk masyhur, duk bergaduh dengan menolongkan orang-orang yang di negeri tu. Lah. Duk tolong menolong orang-orang yang di negeri tu, negeri hak luar tu. Duk tolong menolong orang-orang yang di negeri itu juga. Menolong dengan mana? Menolong dengan tolong begalo sana dan menyaku sana dan menarik lemu-lemu yang dicuri dan umpamanya. Lah. Duk galo, duk tolong galo. Bukan gi makan upah galo. Kalau makan upah galo tak apa pula jangan jawab bekal dan nak klik tu. Ni dak. Gi buat modal lah. Tiba-tiba gi tu tolong begalo remo. Hello. Mau boleh galo dah. Eh tolong tu ustaz. Mau tak apa. Prong. Ha tolong ustaz. Pada mau lami tak pula. Ha. Oh buat nalah dah. Moku pula. Menaik pula, menaik pula. Ha, pula dah. Sut-sut dah sebulan tu duk galo ya. Duk galo je, duk menyaku ya. Duk tarik lemu yang dicuri. Ni just sini. Masyarakat suasana rumah satu ni. Oh, ni jarang-jarang ada tarik lemu yang dicuri. Masyarakat masa tu ada juga. Curi lemu ni masa tu. Masa tu yang di timur biasa ya, curi lemu. Curi lemu. Curi kambing jari-jari. Orang tak wani curi kambing. Dia mau pergi orang dulu. Orang dulu pergi. Soal tu pergi ngek orang dulu tak ada curi kambing. Tapi lah ni tak kira dah curi. Benda orang tak curi dulu ni kambing dengan padi. Orang tua dulu tak curi benda. Walaupun susah lawan apa tak curi dua benda tu. Dia pergi kata kalau pegengnya orang. Padahal tak apalah pegengnya tak menyalahi. Pegang benda tu orang panggil. Pegang benda haram dah. Bukan segala benda haram boleh pegang lagu tu lakon molek. Haram tu pegang jangan main pegang lagu tu. Oh, tak ada curi-curi ni jadi gitu. Bukan molek lagu tu. Ni dia pegang dua karo. Padi orang tak curi. Sampai tu je warna jemur kot pergi patah lah dah masa ni. Dia tak takut. Malam-malam ni kita tak ada pun tak apa. Sebab benda tu orang tak curi cakap. Kerana orang curi padi ni orang tu akan terlaku besar. Seolah kata tak naik dah kerja air tu. Okay. Lepas tu tok guru dia menghormat masa dulu. Hebat masa tu. Tok orang tu. Kalau anak tino siapa masa dulu. Dia merasa nak, merasa kena. Pakai gimmick lalu dah orang dulu. Pakai debel sikit aku rasa kenal budak ni. Puak-puak lagi pakai gimmick tak rumah lalu dah. Jamai dulu. Tapi orang dulu kalau dia nak selamat anak dia, ambil kita mau tak guru. Anak tina apa. Dia apa, king ke apa. Orang tak paling kosek dah. Pok tok juga, tok juga. Tok guru pun tok juga dulu. Tapi tok guru dulu ya hebat, karamaknya, berkatnya, kehebatan ilmunya. Ada, orang tak maning pun. Deh. Tok dah lo, tok dulu kan, masa dulu. Tak maning dah, kalau sebut di tok juga. Duduk di tok dah lo, duduk di via-via, enggak lah. Tapi tak konsep lah kat senyap dah tu. Wak emo, wak lari jauh-jauh, wak emo, tok lima tok guru. Tak konsep dah. Haa, tu. Tapi orang tak pergi. Tapi orang ni curi dah padi. Kambing-kambing tak dia. Padi-padi tak boleh lah. Awak main. Dia tak pergi. Allah. Tak boleh. Eh? Menarik lembu-lembu yang dicuri dan umpamanya. Maka adalah orang-orang itu. Orang-orang tu ialah ayam didik pandai belago. Tu orangnya. Tu. Dikatakan ayam didik pandai belago. Tu. Tolong orang-orang lain. Sengok kosong-kosong tangan. Kosong tangan-tangi. Tolong orang-orang lain. Tunggu orang lain. Tolong sehingga kosong tangan-tangan. Yakni tidak boleh apa-apa. Dia sendiri itu tak boleh apa-apa. Kosong tangan-tangan. Tidak boleh apa-apa. Klik tangan kosong. Dia mau beri juga lah. Sekut dua. Tapi ha, dengan jaman kerja sebulan ni kan. Sepatutnya kena boleh banyak lebih pada tu lagi. Sehingga kosong tangan-tangan. Atau tolong orang lain itu. Sehingga lepas ke dalam J. Curi tu ni tarik-tarik. Tolong tarik lembu jangan dicuri. Khabar-khabar ia sendiri masuk ke dalam legok. Orang pergi. Sengok lepas ke dalam jail, dalam got, dalam penjara. Nak ke budi. Nak ke budi. Tolong tu ke gapo nak tolong nak ke budi. Nak buat budi jasa bagi orang. Tolong nak ke budi. Nak ke budi. Nak buat budi, nak buat budi jasa. Tapi nampak kata, ha, ada budi kat kawan duduk kapung orang ni. Leh, nak tolong ngongong. Ha. Dan angin tinggi. Oh, angin tinggi mata tu lah. Tapi kita tu yang tinggi tu angin tu. Angin yang tinggi cara ia pembelah lah yang tinggi. Dan angin kita sendiri manusia yang tinggi tu angin juga. Oh, tu. Angin tinggi. Makan pong ni lah tu. Dia mau pom-pom sikit ha jadi. Kau ha jadi pan, ayam didik panai belago. Kena pom. Kena pom makan pom dia makan pom tu. Oh tak ada lama. Payah dah kampung ni dia dah sudah dia dah. Sudah dia dah. Tak ada orang lain. Ha oh, mula angin tinggi lalu. Angin tinggi. Dah yang sudah dia dah. Okey cek sikit padahal hakikat wakil dalam demo tu dia nak guna kita jadi alat lah. Tapi dia pom-pom sikit ha, makan teruk pakai pom orang okay, ni. Ha, dia mau pom sikit jadi. Pom sikit jadi. Ha, tu nyanyo tu orang okay, panggil. Ingat tu. Ha, tu. Ni kau panggil ayam didi pandan belaga. Tolong orang lain siapa ke tuai kosong tangi-tangi. Lepas ke lego. Nak ke budi dia angin tinggi. Semacam ni makan diri orang ni. Semacam ni orang yang macam ni, orang yang buat macam ni makan diri, buat mudarat diri sendiri. Semacam ni, macam ni makan diri ni orang ni. Ha tu. Ya tulis boleh lah, masya-Allah. Ya tulis gitu kok. Ya kecek deh. Semacam ni makan diri ni. Orang macam ini buat mudarat diri sendiri. Ha tu bukan akhirnya sesat, ia sendiri sesat. Tolong galau-galau mau ketik ular. Pia gi tengok demo tu. Tu wes kada awak gi bomo kat bomo ular tu, ya kaki tu bekok pia dia bagi tolong jaga. Misal masuk legok tu eh tuwe hok tu tuwe lembu tu hok curi lembu tu hok kita tolong tarik tu yo kita tengok dak legok kita tak cara dah hatu masa tu dah amboi banyaknya orang-orang kita duduk bergaduh dengan cari harta-harta untuk beri senang orang-orang lain tu banyaknya orang-orang kita ni duduk bergaduh duduk bersibuk dengan cari harta-harta untuk beri senang, untuk memberi senang kepada orang-orang lain. Anak bini masanya. Beri senang orang-orang lain. Ayah, nak sikah. Jadi halus lagi minta. Besar nak minta pula. Nanti kau halus lagi, dia tunggu 4 tahun tu, dia minta dah. Ya, nak sikah tik. Gaduh kita pun, duit tak ada ni. Ngomong-ngomong, kerja letih pagi petang. Kalau letih, nak beli, ambil motor, beli sikap ambil anak. Akhir-akhir anak je naik senek kita tu. Senek untuk orang lain juga. Ya besar sikit, ya nak motor. Tak sikit, kalau tak pergi ngaji. Tak nak motor, tak sikit. Haa, mula. Motor pula. Sup sampai kereta. Tu kapal tu, tu bad tu. Kalau harga sekolah RM10,000, RM30,000, ya minta. Nak beli kapal tu bad ni. Ni dia pada ana bawa ya. Kalau dia pada bawa tik tu kan dia dia beli. Bagi kita letih hok kita letih wi ke pia wi ke orang lain sata. Dia kita sendiri kita tak leh. Sebab tu dah hal minta wi ke orang pun hok ke orang pun jangan sangat-sangat siapa kelupuk hok kita wi. Ha, siapa kelupuk hok kita. Ha, usah dijual nafkah. Nafkah kau dah mana hok wajib. Makanan cukup, minuman ada, tempat tinggal ada, pakaian ada. Nafkah batin siapa cukup dah lah. Bukan kata tempat tu maksud tempat Nak kau tempat tu kena dua rumah, dua tiga empat lapeng. Bukan maksud pakaian yang dimaksud dengan nak kau tu kena sampai ke 2-300 cu. Lemari tu penuh. Kayak gitu nak kau apa gitu. Ha tu. Apa tu dah. Minuman ada air ikutlah air lagu ada. Ni kalau mineral kena tapih ya. Kena beli enjing dulu 30 ribu buat tapih air. Mungkin nak kau tu. Hak tu luar dah, hak luar dah. Tapi awak kira kata nak kau juga bukan dia. Bukan dia, tak apalah. Nak royak kata yang menyenangkan orang lain siapa kita sendiri tu jadi mudarat yang ni, dia orang ni. Gitu. Ha, tu dah. Sehingga tinggal semaya, puasa dan sebagainya. Tu, macamnya. Ha, tu. Tolong beri-beri senang orang lain. Sengok tinggal semaya, poso dan sebagainya. Kalau kerja boleh poso. Tak ada duit, tak ada kerja, tak ada duit. Nak benda tu ni. Kalau boleh poso kerja, letih weh. Dari kerja boleh poso. Kerja sekarang setengah hari ya. Jom tak poso. Jom tak poso. Wadokong pun cong tu lebak. Dia kata. Wadokong lebak cong tu. Ah, tak poso, nak tahu ke? Tak rokok. Oh, tujuh tak puasa boleh. Allah Akbar. Alhamdulillah. Hai tak apa kau Adam eh. Tu yang kata. Hai tu yang kata dia sakit tak apa lah. Dia demi. Ni sakit pala ni. Sakit pala. Tak puasa dengan sampai sakit pala. Tapi. Nak bukit boleh. Ha tu tu tu. Hai kampung kita tu kena ikut sedara tu dah. Mari duk baca atas hok kita bukan kena bukan dia ni kerana hok kita sedar belaka dah ni. Tapi royak tu dengan sebab nak royak jalan untuk nak royak wak klik royak ya. Wak klik royak ya. Nasihat-nasihat untuk nak wak klik royak ya tu. Allah Allah. Tapi kita nak klik oyak orang pun kita kena duduk sini memolat sikit lah. Bila kita sendiri pun. Kalau duduk sini pun duduk keteng juga. Orang kampung yang tengok juga. Kita tengok juga. Mau mana anak oyak? Aku tahu mula anak. Cok situ, cok situ. Habis. Habis. Kitab kita kira apa kah? Allah Alam. Allah Alam. Dia tak boleh. Ngajar tak siapa habis hotel tak. Ada eh? Sebab tu kita kan jaga diri kita kat sini. Jangan melampaui batas sel sangat. Ala koda-koda yang duduk tu. Jalan-jalan koda-koda. Apa-apa pun koda-koda lah. Kau khairun umut awsa tuha lebih baik. Koda-koda ya. Tu. Jaga-jaga untuk masa depan kita hati. Tu habis itu. Oh, ingat tu. Ayam didik panas belaga tu. Ingat orang lah. habis itu. Hengok teruh tubuh-tubuhnya ke dalam neraka. Ha, tu dah. Beri senang orang lain. Beri senang hengok tinggal semaya puasa. Hengok teruh tubuh-tubuhnya. Hengok hadap tubuh-tubuhnya. Orang tu teruh ke dalam neraka. Habis cidiknya. Habis cidiknya. Timur temaganya. Oh. Bagi ni bila timur temaga tak ada harga dah. Jemaga dah le. Bila timur nampak temaga bila habis harga barang tu. Waktu kata habis ciri timur temaga. Habis ciriknya orang tu, timur temaganya orang tu. Tak ada boleh kira apa dah. Habis ciri. Sat ni ciri boleh? Yang ni jadi bodoh. Orang ciri jadi bodoh. Habis cidik, timur temaganya. Haa ni. Ni, kejap-kejap lah. Apabila timbun nampak temaga, maka habislah. Harga. Habis itu. Dan amat bodohnya orang tu. Oh, buka dah musenih pada. Oh, musenih. Tengok-tengok ni. Oh, tak kira. Tak kira. tak khabar tak itu terkira lah. Dan amat bodohnya. Maka barangkali lah begini je jawatannya. Barangkali begini je sekadar ni saja. Jawatannya, jawatan orang tu pada masa hidup dunia tu. Barangkali Musa kata barangkali begini je. Barangkali gini je, kodaning saja. Jawatannya pada masa hidup dunia tu. Oh, itu tujuan, masya-Allah. Jawatan pula. Tujuannya pada begini je tujuannya, kata. Maka barangkali begini je tujuannya pada masa hidup dunia tu. Barangkali gini je. Apa gini depan lagi nak ayat gini tu gapo? Barangkali gini je tujuannya pada masa hidup dunia tu. Apa? Iaitu tujuannya tu apa? Asalkan senang anak cucu sudahlah. Barangkali begini je. Asalkan senang anak cucu sudahlah. Asalkan gitu dah eh pasal nek dah kena asalkan enggak lah asalkan dah asalkan ya dah asal ke ha tu tanya ke asal ke asal ke asal ke tak ha asal ke pula dah asalkan iaitu tujuannya asal ke senang anak cucu sudahlah asake apa nama asake sini asake sini anak cucu sudahlah acak anak cucu boleh makan sedap tidur leno padahlah barangkali tujuannya siapa ke gitu lalu tu tujuan dia gini ya barangkali walaupun kita lepak dari neraka Allah terlalu barangkali asake sini anak cucu sudahlah walaupun kita lepak dari neraka pun. Amboi, abe-abe ke. Dan, apa ni, kaknik-kaknik. Kaknik-kaknik ke. Ya, masa tu panggil lehak, ya, dia panggil lah, abe-abe, kaknik-kaknik. Abe-abe ke, kaknik-kaknik ke. Bodohnya dan sikapnya, fikirannya. Jangan lupa tu juga saya tulis bukan nak kritik kalau kita ngaji sangat ni. Dia kritik pada orang hok tak sedar diri tu dalam masyarakat. Bodohnya dan sikap fikirannya. Sikap fikiran. Sikap fikiran di sisi orang-orang yang renti dan sedar. Di sisi pandangan orang yang renti dan faham dan sedar khabar diri. Cubalah kita belajar mencari jawapan pertanyaan ini. Buat tanya pula dah. Ini tanya dah kali. Gimana? Ha? Gimana? Nak tanya pula. Cubalah kita belajar. Belajar cari. Kecep baru cuba dah. Cubalah kita belajar cari. Usaha cari. Mana belajar cari tu? Cubalah kita usaha mencari jawapan pertanyaan ini. Dia nak tanya sepatah dua. Lepas tu belajar cari jawapan tengok. Yang mana kau betul? Hak mana kau betul? Fikiran dan kenapakan dua orang ni. Depan lagi dia nak datangkan dua orang bandingnya. Lepas tu kita cari jawapan. Hak mana betul dua orang tu? Yang mana kau betul? Fikiran dan kenapakan dua orang-orang tu? Orang ni. Dua orang ni. Satunya. Daripada dua orang tu. Dia nampak gini. Dia nampak begini. Nampak lagu mana? Kita hidup dunia ni mesti dicarikan dan dipisahkan di usaha lah. Kita hidup dunia ni mesti dicarikan dan dipisahkan di usaha kan. Harta punya beri banyak weh. Harta punya. Harta milik. Beri banyak. Kita hidup dunia ni mesti dicarikan dan dipisah di usaha kan. Pisah dengan usaha. Kita kena cari, kena pisah. Kita punya beri banyak. Orang mula-mula fikir. Yang nampak gini. Kita duduk dunia ni, kita nak cari harta banyaklah. Kena pisah cari harta banyaklah. Supaya senang kita dan anak cucu kita. Belahlah. Di akhirat kelak kita masuk neraka sekalipun. Belahlah, belah tu. Macam bila. Belahlah, biarlah. Tak apalah. Ngatu belahlah. Duk dunia ni cari mayah toy banyak ya. Nak senang kita ya. We anak kita senang ya. Belahlah di akhirat kelak kita masuk neraka pun belahlah. Sebab apa? Kerana lama lagi. Tak apa belahlah neraka pun lama lagi eh. Cuba tolong saya jawab apa? Kerana lama lagi kiamat nak berlaku. Lama lagi kiamat berlaku tu. Kena ke tak orang ni? Ha? Cuba belajar cari jawapan. Belajar cari jawapan tengok. Belalah di akhirat neraka tu. Allah. Kerana lama lagi tu. Lama lagi eh. Okey duk muda lagi lama lagi duk mati. Pakai emak pun lama lagi eh. Lah. Kedua dari yang panas susu ni, yang nak ambil hak dua tu lah. Betulnya, mari tak belakang. Kalau kita nak soal apa pun, kita ambil hak tak betul tu tak dulunya. Supaya orang jawab, hak belakang tu, lepas tu dia nampak mikir, oh, bukan dia ni. Hak belakang tu, Tak sebut hak yang dua pun, pakai punya hak dua tu dah. Apa? Kalau kita ambil hak kena tak dulu dah, orang dengar lagi. Takut yang kedua ni kena lagi eh. Yang kedua ni kena lagi bakalnya. Lalu tu, mereka tak kena lalu tak apa. Kalau terjual jawab begini. Terjual soalan untuk nak menetap ilmu lagu ni. Dalai-dalai kampung masyarakat apa. Tu. Belahlah. Tak apa lah masuk neraka pun lama lagi eh. Keduanya, ni kalau kita tahu ni. Kita bakal mereka dua tak sebut pun tak apa. Tak sebut pun tak apalah. Tapi bakal tahu kata hak dua ni kena lah. Dia ada dua pilihan gitu kak. Keduanya dia nampak begini. Dia nampak gini pula. Kita hidup dunia ni mesti kita membanyakkan bekal bagi kesenangan akhirat. Banyak bekal untuk kesenangan di akhirat. Akhirat yang sudah kita di situ. Yang akhir dan cukup serba-serbi kita di situ. Sudah kita di situ tu. Yang sudah kita di situ. Akhir kita di situ. Cukup serba-serbi kita di situ. Belahlah susah payah kita dan anak-anak cucu kita pada masa hidup sementara di atas dunia ini sekalipun. Belahlah susah payah kita dan anak-anak cucu kita susah pada masa hidup sementara di atas dunia ini sekalipun. Belah anak cucu, boleh makan kodak-kodak pun. Singa-singa ikan pun, belah lah. Tak apa dah. Anak cucu kita pada masa hidup di atas dunia ini sekalipun. Hok mana dua orang tu? Tolong cari jawapan. Belajar cari jawapan. Cuba belajar cari. Allahu akbar. Carilah jawapan yang sebenar. Carilah jawapan yang sebenar. Jangan tidak. Carilah jawapan yang sebenar. Jangan dok. Jangan tidak. Jangan tidak mencari jawapan. Gitu. Carilah jawapan sebenar yang edok. Itu bagi cik tu. Carilah jawapan yang betul yang edok. Jangan tidak mencari jawapan tu. Sebab apa tolong cari jawapan ni? Kerana hendak mendengar dengan bangat-bangat. Jangan duduk sajalah cari jawapan. Kerana hendak mendengar dengan cepat-cepat. Nak mendengar jawapan dengan cepat-cepat. Apa yang mendengar cepat-cepat supaya boleh guna dengan banyak. Dia dengar jawapan, dah boleh guna lalu dah hok mana lebih baik dua orang tu. cari jawapan tengok. Dia pilih hak mula-mula, hak pakai waktu dia tu orang mula-mula. Kalau pilih yang kedua, hak pakai buat guna dengan hak yang kedua. Eh dah. Apa dah tu dah? Saya boleh guna dengan bangat. Takut-takut datang mati dan terkejut hak tok apa tu? Apa tu? Hak tok ni apa? Apa eh sini siap? Hotok dek tau pak. Masya Allah. La ilaha illallah. Duk mikir terkejut hotok ke apa. Hotok dek tau pak. Hotok dan tau pak tu. Terkejut hotok dek. La ilaha illallah. Takut-takut datang mati dengan terkejut hotok dek tau pak dan membanyak bekal tu. Hak tak deh la ilaha illallah. Cari. Hak tak ni apa? Hak tak deh. Tak sempat, hak tak sempat, yang tak sempat. Hak ni kena tunuh. Hak hakah. Hak. Hang on sikit. Hak. Hak tak deh taubat. Hak tak deh taubat itulah. Takut datang mati dengan terkejut hak tak deh taubat dan membanyak bekal tu. Tu. Hok tak deh. Tu. Habis itu. Habis kata hok tak deh sahabat dan membanyak bekal. Habis kata dulu nampaknya penjagaan dibuat berkesudahan di salah ini dengan dia. Penjagaan dibuat berkesudahan di selainnya. InsyaAllah malam ini kita khotek. Terima kasih kepada tak letak lagi boleh panah ni. Kipah tu mari dah. Ada dah alhamdulillah. Terima kasihlah oleh mereka-mereka yang sanggup berkhidmat dan tolong bantu-membantu boleh kipah 2 3 T. Insya-Allah kita akan bubuh. Akan bubuh sini 2 3. Satu lagi tu kau buat lepas pada ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبي عدد طش صبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم أهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه. arsyi wa bidada kalimati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri umsa wa zakat rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqin kulla halalan daima wa akhilla an ataqiya ulama nuhza bil khair wa nufa kulla shar rabbana wa aslih lana kulla shu'ur wa aqirra bir ridha minka al uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taqsha al mustafa من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى ومداد كلماته